Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Faya ibadallah. Usi nafsi wa iyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ورسولكم dan pemirsa Akhir TV di manapun anda berada. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ahad ini 16 Safar 1439 Hijrah, kembali kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani bagian dari sisa kehidupan kita, mencari bekal bagi persiapan terbaik kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah tersebut dalam hadis riwayat Muslim nomor hadis 2711, juga dalam riwayat Sunan Abu Daud nomor hadis 4059, juga dalam hadis riwayat Sunan Ibnu Majah nomor hadis 3088, hadis ini diriwayatkan oleh seorang anak kecil yang berusaha mendapatkan hadis dimaksud sampai menginap di rumah bibinya Sayyidah Maimunah radhiyallahu ta'ala anha, karena beliau mengetahui akan hadirnya dan menginapnya Nabi di rumah beliau. Kemudian diikuti, disimak, dilihat, sampai kemudian diperhatikan cara bangun tidurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai beliau meriwayatkan hadisnya kepada kita. Beliaulah sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Usia beliau ketika mengamati, kemudian mendapati, dan seterusnya menyampaikan hadis ini kepada kita, itu masih sangat belia, kisaran 4 sampai dengan 5 tahunnya. Perhatikan kalimatnya. Beliau menyampaikan ketika Nabi SAW, إِذَا اسْتَيْقَظَ مِنْ نَوْمِ, jika bangun dari tidurnya, فَقَالَ, kemudian beliau mengucapkan, setelah beliau duduk sebentar, فَجَلَسَ, kemudian duduk, kemudian menghapus sebagian bekas gantuknya, فَمَسَحْ بِيَدِهِ مِنْ أَثَرَ النَّوْمِ فَقَالَ, lalu beliau bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan kalimatnya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhin nushur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Ya Allah, segala puji hanya milikmu ya Rabb. Hamba berterima kasih kepadamu. Hamba memujimu yang telah memberikan kesempatan kepada hamba untuk hidup setelah engkau tahan sementara nyawa hamba. Bahasa singkatnya, terima kasih ya Allah diberi kesempatan hidup lagi untuk di hari ini. Tapi yang paling menarik, Nabi SAW mengajarkan dalam hadis yang ringkas ini kepada kita, bahwa kesempatan yang Allah berikan pada setiap hamba untuk hidup ditutup dengan kalimat wa ilaihin nushur. Dalam bahasa Arab, kalimat nasara, nashara, yanshuru, nashran, intisharan, dan seluruh turunan-turunan katanya tidak sekedar menunjukkan makna kembali, tapi makna asalnya menyebar untuk mencari bekal sebagai persiapan untuk kembali. Di seakan-akan Nabi ingin menyampaikan pesan yang kuat kepada setiap umatnya. Ketika Anda diberikan kesempatan kembali oleh Allah untuk hidup, seakan-akan kita dititipkan pesan oleh Nabi SAW, maka maaf, manfaatkanlah setiap kesempatan yang Allah berikan kembali pada kita untuk hidup, untuk mencari bekal-bekal terbaik sebelum kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dari sekian hamba Allah yang telah diwafatkan kembali kepadanya, yang masih diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk hidup di hari ini. Maka ketika Anda berkata wa ilaihin nushur, sesungguhnya Anda sedang berkomitmen pada Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih ya Allah, saya masih dipilih untuk hidup di hari ini. Dan mohon diberi kesempatan ya Allah, bimbing saya ya Allah, supaya hari ini saya bisa mencari bekal-bekal yang lebih baik dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Agar sekiranya engkau wafatkan saya walaupun di hari ini, bekal saya sudah siap untuk menghadap padamu. Maka demi Allah saya sampaikan, jika ada seorang hamba diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa tersisa dalam kehidupannya mencari bekal, namun ia sia-siakan, berapa banyak lagi waktu yang dibutuhkan untuk kembali kepada Allah dalam kebaikan. Karena itu saya ingin bermohon pada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua pada hari ini yang diberikan kembali kesempatan oleh Allah untuk hidup, semoga hari ini kita diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan hari ini jadikan oleh Allah lebih baik dibandingkan hari-hari sebelumnya. Alhamdulillah, dari sekian hamba Allah yang diberikan kehidupan di hari ini, saya insya Allah melihat wajah-wajah calon penghuni surga. Amin. Tidak cukup dengan amin, kita harus sampaikan dengan dalil. Dari mana statement itu dibangun? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Ibnu Majah, nomor hadis 233 dari sahabat Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, dan penyampaian ini hanya ditujukan khusus pada golongan tertentu, tidak berlaku pada manusia umumnya. Perhatikan kalimatnya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah wa innal malaikata latad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi wa innal ulama ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لا يورث درهما ولا دينارا ولكنهم يورث العلم. ما شاء الله. من سلك طريقا يلتمس فيه علما. Siapapun laki-laki, perempuan, من اسم موصول يدل على العامية, huruf sambung yang menunjuk pada semua kalangan tanpa batas, mau laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, kaya, cukup, dan seluruh status yang melekat padanya. Perhatikan kalimat nabinya. Siapapun, kata Nabi, salaka tariqa yaltamisu fihi ilma, yang mau menyiapkan dirinya, kemudian dia menempuh perjalanan, yaltamisu fihi ilma, untuk mempelajari sebagian dari tuntunan agamanya, sekalipun tidak banyak dia dapati, ia luangkan waktunya, ia hempaskan tenaganya, ia keluarkan dengan seluruh materi yang ia miliki. Apa tujuannya? Yaltamisu fihi ilma. Dia ingin belajar sebagian dari tuntunan agamanya. Perhatikan kalimatnya teman-teman sekalian. Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka seluruh derap langkahnya, seluruh lelahnya, tenaganya akan dihitung oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk meringankan langkahnya menuju surga. Perhatikan teman-teman sekalian. Demi Allah saya katakan, dari sekian hamba Allah yang hidup di muka bumi ini, sekian yang hidup di daerah Medan ini, kan sekitarannya, bahkan setiap titian tempatnya, demi Allah saya katakan, dari semua hamba Allah yang hadir saat ini, cuma anda yang diringankan langkahnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dilembutkan hatinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, untuk bergabung bersama kita mempelajari sebagian dari tuntunan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang mendengar informasinya, ada yang melihat pengumumannya, ada yang melintas di depan masjidnya. Namun kenapa langkah anda yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berada di masjid ini? Kenapa hanya anda yang dilembutkan hatinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk hadir bersama kita saat ini? Kalau Allah tidak menginginkan ringan anda ke surga, mustahil, mustahil, mustahil langkah anda akan diringankan menuju masjid ini. Mustahil hati anda akan dilembutkan menuju masjid ini. Demi Allah saya katakan, saya tidak pernah mengenal anda secara personal. Saya tidak tahu siapa anda. Dari mana anda berasal? Kalau bukan Allah yang menggerakkan hati anda untuk meringankan langkah anda ke surga, tidak akan pernah anda diringankan langkah untuk menuju ke rumah Allah ini. Karena itu saya ingin katakan kepada anda, kalau Allah sudah ringankan ki anda, lembutkan hati anda, ingin mempermudah anda ke surga, dengan semua itu belum cukup membuat anda untuk bertobat kembali kepada Allah, dengan cara apa lagi Allah membantu anda untuk surga? Karena itulah Nabi SAW dalam hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis 71, di Kitabil Ilmi, jilid pertama, posisi paling kiri sebelah atas. Beliau tegaskan satu hadis, bagi orang-orang yang mau belajar, orang yang mau bertobat, orang yang mau kembali kepada Allah, maka beliau turunkan satu pernyataan, bahwa orang itu akan baik dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan kalimatnya. Man yuridillahu bihi khaira yufaqihhu fid din. Man yuridillahu bihi khaira. Siapapun kata Nabi yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berubah jadi orang baik. Teman-teman, yang menginginkan jadi baik bukan manusia, tapi Allah. Beda pandangan Allah dengan pandangan manusia. Kalau anda disebut baik oleh orang Medan, Teman-teman di Tapanuli belum tentu menyebut Anda baik. Sesumatera menyebut Anda baik, orang Jawa belum tentu mengenal Anda. Se-Indonesia menyebut Anda baik, orang Malaysia belum tentu mengenal Anda. Maaf, se-Asia menyebut Anda baik, orang Afrika mimpi pun belum tentu melihat Anda. Tapi kalau Allah sudah menyebutkan Anda baik, maka semuka langit dan bumi akan berkata Anda yang terbaik. Dan jika seseorang diinginkan oleh Allah berubah jadi orang baik, perhatikan kalimat nabinya. Yufaqihu fiddin. Dia tidak akan diberikan dunia, akan diberikan kedudukan tertentu. Tapi yang pertama Allah akan berikan padanya. Allah akan lembutkan hatinya, ringankan langkahnya untuk mau belajar memahami tuntunan agamanya. Alhamdulillah, wajah-wajah surga, wajah-wajah orang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk meniti sebagian dari tuntunan syariatnya. Saya bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jika Anda sudah diarahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat hadisnya, diinginkan jadi orang baik, diringankan langkahnya ke surga, maka dari itu teman-teman sekalian, mari kita ikhlaskan hati kita untuk siap mulai belajar, dan dengan itu mudah-mudahan semua yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa kita raih. Terakhir, saya tidak peduli siapapun Anda. Anda pernah bermaksiat, Anda pernah berbuat salah, kita manusia yang tidak luput dari dosa. Tapi saya ingin berikan tawaran dari Al-Qur'anul Karim. Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 100. Posisi paling kiri sebelah bawah. Pernah ada orang berbuat maksiat yang tak terlukiskan. Ada seorang yang pernah bunuh orang. Bunuhnya bukan 1-2, 100 orang. Mabuk terlukiskan bilangannya. Kriminalitas tidak perlu diukur karena Anda akan lelah menghitungnya. Jika Allah berkenan memberikan hidayah kepadanya, Masya Allah. Dan hidayah selalu terbuka pada siapapun sepanjang ia mau mengambilnya, sebelum nyawa sampai di kerongkongannya. Tiba-tiba datang ia pada seorang alim dan berkata, saya ingin berubah. Alim ini kemudian menyampaikan pada orang dimaksud, Anda bukan berarti tidak bisa menjadi orang baik. Hanya Anda tinggal di lingkungan yang tidak mendukung Anda jadi baik. Keluarlah dulu dari tempat itu. Pergilah ke majlis ilmu Sifulan. Tempatnya ada di sana. Datang ke sana. Belajarlah. Dan Allah akan bimbing Anda berubah dari keburukan menjadi orang yang terbaik. Didengarlah nasihat alim ini. Berangkatlah orang dimaksud. Menempuh perjalanannya. Tiba-tiba Masya Allah. Belum sampai ke tujuan di pertengahan jalan. Konon disebutkan lebih sejengkal. Tiba-tiba maut datang menjemputnya. Thumma yudrikul maut. Apa yang terjadi? Langkahnya dihitung sebagai ibadah. Dalam terapnya dia beristighfar taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taubat yang menghadirkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Quran surah kedua ayat 222 di ujung ayatnya. Inna allaha yuhibbut tawabin. Allah mencintai orang-orang taubat. Dan cinta Allah menghadirkan ampunan bagi seluruh dosanya. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 31. Paling kiri sebelah atas. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah cintai orang yang mau taat pada rasulnya. Lihat ketika Allah mencintai seorang hamba, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah ampuni seluruh dosa-dosanya. Terap langkahnya menghadirkan istighfar, taubatnya menghadirkan cinta Allah menghadirkan seluruh ampunan-ampunan bagi dosa-dosa yang ia miliki. Maka apa yang terjadi? Di tengah perjalanan maut menjemputnya. Thumma yudrikul maut. Faqad waqa'a ajruhu ala Allah. Dan pahala diberikan kepada orang tadi. Jalan, maaf, maut datang. Taubat diterima. Dosa diampuni. Dan amalan didapati dengan derap langkahnya. Maka apa yang terjadi? Thumma yudrikul maut. Faqad waqa'a ajruhu ala Allah. Pahalanya dituliskan oleh Allah. Dakhalal jannah, kata Nabi. Masuk surga orang ini. Anda bisa bayangkan. Pernah bunuh orang 100 orang. Mabuk tak terlukiskan. Kriminalitas tak perlu dihitung. Kalau dia mau bertobat, datang ke majlis ilmu. Masya Allah. Meninggal di tengah jalan. Kata Nabi, dakhalal jannah. Bertobat diampuni dosanya. Derap langkahnya ada pahalanya. Dakhalal jannah. Turun ayat untuk melukiskan tawaran yang sama. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman kathira wasa'ah. Siapapun yang mau berubah. Kembali pada ketentuan jalan Allah. Kalau dia masih punya batas-batas kehidupan, kami akan berikan kelapangan di sisa hidupnya dan kelimpahan-limpahan kenikmatan selama dia hidup. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasuli. Namun bila ada di antara mereka baru ingin berhijrah ingin berubah jadi lebih baik dalam pandangan Allah dan Rasulnya, tiba-tiba thumma yudrikul maut, baru keluar dari tempat dia tinggal, belum sampai ke tempat dia belajar, datang maut menjemputnya. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, kami terima semua amalnya, kami ampuni dosa-dosanya, dan kami tuliskan namanya di dalam surga. Bila 100 orang saja yang pernah dibunuh oleh orang ini, pernah bunuh 100 orang, mabuk tak terlukiskan, kriminalitas tak terhitung, mau berangkat ke majelis ilmu, tak sampai ke majelisnya, meninggal dia, bisa masuk surga. Masa Anda yang tidak pernah bunuh orang? Ada yang pernah bunuh orang di sini? Boleh angkat tangan? Ada polisi di sini, langsung saya sampaikan insya Allah. Anda gak pernah bunuh orang. Anda tidak pernah mabuk. Anda tidak pernah berbuat kriminalitas seperti orang dulu. Salah, wajar. Tapi pintu tobat terbuka untuk kita semua. Masya Allah, bedanya dengan orang tadi. Orang tadi belum sampai ke majelis ilmu. Anda sudah hadir di dalamnya. Langsung di rumah Allah. Diberikan tempat yang terbaik. Dan kita akan belajar. Kalau dengan semua ini belum mempermudah Anda ke surga. Dengan cara apalagi Allah mesti mengantarkan Anda ke surga. Kalau dengan duduknya Anda di sini belum mau juga bertobat. Dengan cara apalagi Allah harus membimbing Anda bertobat. Kalau dengan seperti ini belum juga Anda taat kepada Rasul. Dengan cara apa lagi Allah mesti meyakinkan Anda untuk taat kepada Rasulullah SAW. Karena itu teman-teman sekalian, mari kita pelajari ilmunya. Dan dengan ilmu itu akan membimbing kita insya Allah kembali kepada Allah. Sampai mengajak keluarga kita ke surga insya Allah. Baik, kita mulai materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin mengambil satu ajaran Nabi dulu di hadis riwayat Muslim. Jilid yang pertama. Halaman 119, puisi pelengkiri sebelah atas, ada ketentuan bahwa materi terbaik yang disampaikan adalah materi dengan dasar argumentasi yang sanadnya tersambung pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dituliskan oleh Imam Muslim, babul isnadi minaddin, belajar agama dengan argumentasi dan informasi yang tersambung langsung kepada Nabi, itu bagian yang penting dari agama. Jika salah kita belajarnya, maka salah kita dalam mempraktikkan tuntunan syariatnya. Karena itu coba saya turunkan dulu beberapa turunan dalil-dalilnya supaya mudah nanti Anda dokumentasikan. Mudah bagi saya untuk menerangkan dan menyebutkan. Tapi kadang-kadang kalau terlewatkan, kesulitan bagi Anda untuk menjalinnya. Saya turunkan dulu dari ayat-ayat Quran dan hadisnya. Kemudian setelah itu baru kita pas beberapa bahasannya. Saya mohon izin sebentar, saya tanya dulu sampai jam berapa kita? 10, 11, silakan. Oh baik, silakan kalau mau sampai duhur ya. Saya jam 7 pulang. Bismillah. InsyaAllah berkah hari ini, saya lihat banyak kajian di sini ya. Khair insyaAllah. Dibisikin setengah 8, saya mau nulis jam 8. Selesai nulis jam 9 nanti. Bismillah. Baik, mengajak keluarga ke surga. Kita turunkan dulu dalilnya. Satu, manusia pertama yang diciptakan, kita ambil dari Al-Quran dulu. An surah ke-15 ayat ke-28. Namanya disebut dengan Adam. Quran surah kedua ayat 31. Dan berasal di surga. Quran surah kedua ayat 35. Dengan pasangannya. Poinnya. Di asal orang tua kita dari surga. Kemudian dibinta untuk menjalani tugas di bumi. Quran surah kedua. Di ujung ayat 36. Penegasannya nanti ada di ayat ke-38. Poinnya, tugas di bumi menjadi khalifah, Quran surah kedua ayat ke-30. Kemudian mulai bertemu kembali dengan istrinya Sayyidah Hawa alaihissalam, lahirkan keturunan, Quran surah ke-4 ayat yang pertama. Keturunannya tersebar on untuk bertaaruf, surah ke-49 tadi dibacakan oleh imam kita ayat 13. Beliau rakaat pertama baca surah 17 Al-Isra ayat ke-107 sampai dengan 111. Dan rakaat kedua tadi baca Quran surah 49 ayat ke-10 sampai dengan ayat 13. Ini saya turunkan. Kemudian mulai terjadi pertemuan. Kemudian terjadi ta'aruf dan lamaran, Quran surah ke-4 ayat yang ke-4. Pernikahan, Quran surah ke-4 ayat ke-34. Tugasnya kita ambil surah 10 dulu ayat 21. Jadi pembagian tugas, Quran ayat 34, saya lompat dulu sebentar ke surga, saya langsung turunkan ayatnya. Quran surah ke-52 ayat 21, kemudian spesifik amalannya 11, Quran surah ke-13, kita ambil Ar-Ra'd dulu. Kita ambil. ambil ayatnya dari ayat ke 20 sampai dengan ayat 24, ayat 23-nya. Ini penunjuk surganya. Amalannya kita turunkan pertama. Yang Quran surah 13 ayat ke 20 kita turunkan amalannya. Quran surah ke 2 ayat ke 26. Pertama kali ada di Quran surah ke 7 ayat 172. Kalau tidak diambil maka resikonya dari Quran surah ke 25 ayat 23. Amalan pertama, amalan yang kedua kita ambil. Quran surah ke 13 ayat 21-nya kita naikkan ke atas. Quran surah ke 35 ayat 29. Kemudian turunan dari ini kita ambil Quran surah ke 58 ayat ke 11. Pemahamannya Quran surah ke 9 ayat 122. Kalau mau lebih ringan di Quran surah 96 ayat, kita ambil salah satu ya. Yang terakhir di Quran plus ayat 22 ya. Ini amalannya di Quran surah ke-2 ayat yang ketiga. Turunan ini ada di Quran surah ke-11 ayat 114. Penegasannya di Quran surah 11 ayat ke-78 sampai dengan 81. Waktunya ada di Quran surah ke-4 ayat 103. Kemudian harus dijaga di Quran surah ke-2 ayat 238. Malam selanjutnya yang dari sini ada infak. Infak yang wajib di Quran surah ke-4 ayat 34. Yang sunnahnya di Quran surah ke-2 ayat 215. Pahalanya ada di Quran surah ke-2 ayat 261. Jadi sedekah di Quran surah ke-2 ayat 264. Kemudian kalau mau ditarikkan ke jenis wajib Quran surah ke-9 ayat 103 dikeluarkan pada 8 golongan di Quran surah ke-9 diambil di ayat ke-60 misalnya. Terakhir ini baru masuk surga tapi surganya bisa memilih tawaran surga Aden. Quran surah ke-13 ayat 23 sampai 24. Kemudian penghafal Quran dikhususkan beda masuknya dengan yang biasa. Di surga Aden juga Quran surah ke-35 ayat 32 sampai dia paling kiri sebelah atas. Ada di surga yang selevel dengan Nabi Quran surah ke-69. Kemudian ada yang di taman surga Quran surah 51 ayat 15 sampai dengan 23. Ada yang surga seluas langit dan bumi Quran surah ke-3 ayat 133 sampai 134. Dan ada Quran yang kelas biasa, surga kelas biasa Quran surah ke-2 ayat 25 paling kanan sebelah atas. Dan cukup dulu sampai sini karena habis papan tulis. Ini materi kita. Baik, kita mulai ya. Ini inti dari dalil-dalil yang terkait dengan materi kita. Kita coba turunkan. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, mengapa kita harus mengajak keluarga ke surga? Al-Quran memberikan informasi bahwa orang tua kita, kakek moyang kita yang terdahulu, manusia pertama yang diciptakan berasal dari surga. Dan ke tempat itulah kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali berkumpul bersama keluarga besar kita sampai ke kakek moyang kita. Kakek moyang kita saat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Quran surah ke-15 ayat ke-28. Allah firmankan, ia beda dengan malaikat dan jin yang telah diciptakan sebelumnya. Allah berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun bashara. Jika Allah Rabbmu Muhammad menyampaikan pada para malaikat dan jin, saya akan mencipta makhluk baru jenisnya beda dengan kalian, yaitu bashar. Saya mohon izin mengingatkan sebentar, kalimat ini sering diterjemahkan dengan manusia. Dan kata manusia terjemahan itu disebut oleh Al-Quran setidaknya dengan 5 nama. Jadi kalau Anda membaca di Al-Quran 5 nama ini umumnya diterjemahkan dengan manusia. Padahal setiap maknanya punya penekanan tersendiri. Contoh, kadang disebut dengan Bashar. 35 kali disebutkan dalam Al-Quran di ayat tadi. Kadang disebut dengan Ins. Ya ma'syaral jinni wal ins. Wa ma khalaqtul jinna wal ins. Dipasangkan dengan jin 18 kali disebutkan dalam Al-Quran. Kadang disebut dengan insan 65 kali disebutkan dalam Al-Quran. Di 63 ayat berbeda, di 43 surah yang tidak sama. Bahkan ada surah ke-76, surah Al-Insan. Hal ata alal insan. Ar-Rahman allamal Qur'an khalaqal insan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insan. 4 kadang disebut kemudian dengan Bani Adam. 7 kali disebutkan dalam Al-Quran di 7 ayat yang berbeda. Misal, Quran surah 7 ayat 31. Ya Bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Dan yang kelima, kadang disebut dengan Nas. An-Nas, 241 kali disebutkan dalam Al-Quran. Surah paling favorit. Kul a'udhu bi Rabbin Nas. An-Nas. Baik. Nama pertama yang dilekatkan pada manusia untuk menunjuk perbedaannya dengan karakteristik jin dan malaikat disebutkan Bashar. Kata Allah, saya akan ciptakan makhluk baru yang sifatnya, keadaannya beda dengan kalian malaikat dan jin. Dialah Bashar. Makhluk yang punya campuran antara nafsu dengan takwanya. Di Bashar, kalau disebutkan Bashar, artinya adalah sifat yang punya campuran antara jiwa baik disebut dengan takwa, dan sifat yang kadang cenderung mendorong pada keburukan disebut dengan nafsu. Nama lainnya fujur. Karena itu ketika rohnya sudah sampai kepada jasadnya, masuk ke dalam jasad, sempurna bisa bernafas disebut dengan nafas, maka tertanamlah dua potensi ini. Satu takwa, kedua fujur. Quran surah 91 ayat 7-10. Wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Awas, saya sedikit detilkan ini. Takwa disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Sifat yang cenderung mengarah kepada kebaikan. Nafsu disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Sifat yang cenderung sebaliknya, mengarahkan pada lawan dari yang baik-baik. Quran surah ke-12 ayat 53. Paling kiri sebelah atas. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Jadi kalau takwa mengajak pada yang baik saja, kalau nafsu itu cenderung mengarahkan pada yang kurang baik. Dan dalam diri kita berkumpul keduanya. Kalau takwa saja, itu malaikat namanya. Quran surah ke-66 ayat ke-6, paling kiri sebelah atas. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mohon izin, kata Allah, malaikat itu mustahil berbuat salah dan akan mengerjakan tugas sesuai dengan tugas-tugas pokok pekerjaannya. Kalau ada yang tidak pernah salah di antara manusia, itu mustahil. Mustahil. Ya, karena yang tidak pernah punya salah cuma malaikat. Dan malaikat diciptakan dari nilai takwa saja. Mohon izin. Kalau Anda iseng mencari kesalahan orang lain, Anda enggak ada kerjaan. Karena akan selalu ditemukan. Karena sepanjang dia jadi manusia, pas pernah salah. Kalau Anda iseng-iseng nyari kesalahan orang, Anda kurang kerjaan. Karena pasti Anda mendapatinya. Ya, baik, lihat baik-baik. Yang tidak pernah punya salah, cuma malaikat. Ya, lawan dari takwa, itu nafsu. Nafsu. Nah, ada makhluk yang diciptakan oleh Allah hanya dengan nafsu. Tidak punya takwa. Itulah hewan. Hewan. Jadi jangan kaget misalnya. Mohon maaf, kalau hewan cenderung berbuat salah, kadang-kadang tidak ada fikiran baginya. Delman keliling medan, tanpa busana. Gak ada malu. Tuk-tak-tuk-tak-tuk-tak-tuk-tak lewat sini ya. Baik, aurat terbuka. Gak malu dia. Gak malu. Ayam misalnya buang kotoran. Setelah maaf, lantainya Anda pel dengan rapi. Gak ada malu dia. Makanya kalau Anda mengejek hewan, Anda gak ada kerjaan. Ibu bersihkan lantai, sudah bersih. Maaf, ayam buang kotoran. Ibu marah, dasar ayam. Emang begitu. Ibu yang gak ada kerjaan. Jadi menyanjung malaikat tidak ada gunanya. Mengejek hewan tidak ada maknanya. Karena keduanya punya turunan yang berbeda. Yang jadi persoalan adalah manusia yang punya unsur keduanya. Kalau takwanya kita gunakan dengan berjuang naik status lebih daripada malaikat. Karena malaikat menjadi takwa tidak punya perjuangan. Gak ada nafsu baginya. Kita berjuang melawan nafsu. Maaf. Tapi kalau Anda mengerjakan keburukan tidak pernah dikontrol, Anda jauh di bawah hewan. Karena hewan berbuat salah gak punya takwa. Anda berbuat salah masih ada rem takwanya. Karena itu jangan kaget. Kenapa saya sebutkan kalimat-kalimat ini? Karena dua hal ini akan terus ada dalam diri kita dan berjuang kita mengatasinya. Bukankah saat mendengar azan, bisikan dari hati, sudah azan, siap-siap, siap-siap. Pernah dengar itu? Baik, setelah azan selesai, sisi yang lain mengatakan, tenang, baru azan, belum komat. Itu nafsu. Nah, manusia pertama yang diciptakan oleh Allah dengan takwa dan nafsu itu diberi nama dengan Adam. Maksud saya begini, kenapa saya urai dari awal begini? Kalau nanti Nabi Adam melakukan kesalahan, Anda enggak boleh mencela. Karena ada jiwa manusia tertanam di dalamnya untuk diberikan kemudian kepada kita pengetahuan tentang nilai-nilai itu. Dan bagaimana nanti Allah menetapkan itu semua jadi hikmah untuk kita anak cucunya. Dan dijaga kesalahan ini bukan beliau salah, tapi nanti bagian dari penjagaan Allah untuk memberikan hikmah kepada anak-anak cucunya. Baik, mari kita kembalikan. Lihat baik-baik. Beri nama dengan Adam, Quran surah kedua ayat 31. Paling kiri sebelah atas. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Ada. Setelah itu, secara singkat saja, karena waktu kita hanya sampai jam 7 untuk uraian, secara singkat, kemudian ditempatkanlah Adam ini beserta pasangannya di surga. Baik, Adam manusia bukan? Saya ulang, Adam manusia bukan? Manusia. Adam malaikat bukan? Bukan. Tapi poin pertama, manusia pertama yang diciptai moyang kita, ternyata tempatnya di surga. Surga difirmankan oleh Allah setelah terjadi satu kejadian bersama malaikat dan jin, dan kelak sebagian dari jin itu menjadi iblis dan pasukannya disebut dengan setan. Singkatnya, Quran surah kedua ayat 35. Lihat kalimatnya. Wa qulna ya adamuskun anta wa zawjukal jannah. Dan kami firmankan kepada Adam, manusia pertama, beserta pasangannya, tinggallah kalian di surga. Jadi ternyata tempat orang tua kita itu di surga. Surga. Kemudian terjadilah peristiwa. Yang dengan peristiwa ini yang telah kita ketahui semua, Adam oleh Allah Subhanahu wa taala diberi tugas, dan tugas ini kemudian melekat kepada anak cucunya. Yang dengan tugas itu, dia mencari bekal untuk kembali ke rumah pertamanya, yaitu ke surga. Apa tugasnya? Kembali ke atas, Quran surah kedua ayat 30. Paling kiri sebelah atas. Perhatikan kalimatnya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi. Lihat, bukan fis sama, fil ardi. Saya tanya pada Anda, kalau surga letaknya di mana? Gini ya. Ini masih pertemuan pertama. Ini pertama kali saya ke Medan. Dan ini pertama kali saya lihat Anda. Kalau tidak tahu, cukup katakan Wallahu a'lam. Saya khawatir Anda banyak berpikir, waktunya habis. Pakat ya? Baik. Surga ada di mana? Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Tayyib. Surga ada di mana? Wallahu a'lam. Allah yang tahu. Tanyakan kepada Allah. Baik, saat Adam diciptakan, kan belum turun ke bumi. Bumi itu ardun. Berarti dia masih ada di langit. Baik, diminta masuk ke surga. Berarti surganya ada di langit. Sama tayyib. Jadi surga ada di mana? Di langit. Lihat baik-baik. Ketika Adam alaihi salam diminta masuk ke surga, lantas sebelumnya disampaikan pada para malaikat, dia akan diberi tugas di bumi. Bumi. Kita sekarang ada di mana? Di bumi. Di tugas Adam, setelah ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga dengan segala liku-liku yang terjadi di dalamnya, segala kenikmatan didapati dan segala godaan kemudian berusaha untuk dilewati, apa yang terjadi? Tidak memalingkan dari tugas utama Adam, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya berikan tugas untuk menjadi khalifah di bumi, bukan di langit. Adam ditugaskan oleh Allah beserta pasangannya dan nanti anak keturunannya untuk menjadi khalifah di bumi. Dan menariknya, Allah nanti akan sampaikan tugas itu hanya sementara, karena nanti dia akan kembali beserta seluruh keluarganya ke tempat mula dia tinggal. Maka difirmankanlah kemudian ketika mulai turun ke bumi, yang dengan cara setan menggelincirkannya. Kalau tergelincir itu jatuhnya ke atas atau ke bawah? Bawah. Hanya orang kurang sehat yang bilang ke atas. Jatuh ke bawah. Langit di atas, di bawah. Atas. Bumi. Masya Allah, indah bahasa Quran. Tergelincir dari atas turun ke bawah. Tayyib, lihat kalimatnya. Wa kulna bitu. Turun kalian. Turun ke bumi. Lihat kemana turunnya? Ardun. Tapi ketika menyebutkan turun ke bumi, Allah tidak mengatakan tinggal selamanya di bumi. Lihat di ujung ayat ke-36-nya. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila akhir. Dan kalian saat tinggal di bumi itu hanya akan sementara saja. Jadi kalau nikmat, nikmatnya sementara. Kalau sulit, sulitnya sementara. Kalau kaya, kaya aja sementara. Pahlawan kaya? Miskin. Kalau tidak tahu, katakan. Baik. Quran surah 53 ayat ke-48. Allah tidak pernah menginginkan hambanya miskin. Ternyata lawan dari kaya itu cukup. Wa annahu huwa aghna wa aqna. Dan dialah Allah yang menjadikan seorang kaya atau cukup. Jadi enggak ada hamba yang diinginkan oleh Allah jadi miskin, adanya cukup. Yang membuat jadi miskin itu seorang yang tidak pernah merasa cukup. Tuh lihat di rekeningnya tuh banyak miliaran, masya Allah. Mobilnya banyak, rumahnya luas. Tapi kenapa masih korupsi juga? Karena tidak pernah merasa cukup. Kenapa masih ngambil punya orang lain juga? Karena tidak pernah merasa cukup. Datang ke masjid bawa sendal, pulang kenapa ngambil sendal orang lain? Karena tidak pernah merasa cukup. Makanya ketika seseorang tidak merasa cukup dan jadi miskin, saking sayangnya Allah, ingin dilepaskan dia dari kemiskinan. Diberikan zakat. Zakat diberikan salah satunya pada orang miskin. Quran surah ke-9 ayat ke-60. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin. Diberikan itu mengangkat status dia agar keluar dari kemiskinan. Kalau tidak cukup, berikan infak. Quran surah kedua ayat 215, paling kanan sebelah bawah. Yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin. Miskin kasih supaya keluar. Tidak cukup, berikan sedekah. Kalau dengan zakat belum cukup juga, maaf, infak belum cukup juga, dengan sedekah belum cukup juga, Anda perlu dikasih apa lagi supaya keluar dari kemiskinan? Jadi kadang-kadang miskin itu tidak harus diukur dengan harta. Miskin jiwa itu yang paling bahaya. Dan kalau orang sudah miskin jiwanya, maka tidak akan pernah tenang dalam hidupnya. Dan ketenangan itu kadang-kadang lebih bernilai dibandingkan harta yang dipegang. Maaf, saya mau tanya pada Anda. Pilih mana? Kaya, gelisah, atau miskin tapi tenang? Tidak ada pilihan ketiga, jangan maksa. Sudahlah. Kembalikan sini. Tayyib, jelas ya? Adam turun ke bumi, istrinya turun ke bumi untuk menunaikan tugas mulia menjadi khalifah di bumi. Tapi lihat bahasa Qurannya, tinggal hanya sementara. Akan kembali, awas, dengan bekal itu akan kembali ke surga. Perhatikan baik-baik. Ketika Quran menyebutkan akan kembali, Quran melekatkan dengan kalimat bekalnya. Bekalnya. Artinya kalau orang diberikan kesempatan jadi khalifah di bumi, tapi tidak mencari bekal untuk pulang, gak akan bisa pulang dia ke tempat dia ditempatkan. Mohon maaf, kan kita sering dapat mudik ya, setahun sekali. Coba lihat umumnya orang mudik. Bukankah orang mudik ketika akan dia kembali ke tempat mudiknya, masya Allah, dia kasih kabar, saya mau pulang. Lalu yang di rumah siap-siap. Rumah dicet. Semua diada-adakan. Akan disambut dengan gembira. Bahkan kadang-kadang, yang unik pun bisa terjadi. Luarnya kongwan, isinya rangginang. Ada semua dimunculkan. Baik, yang tidak ada diada-adakan. Kenapa? Karena ada yang mau pulang. Tapi yang paling menarik, siapa yang mau pulang? Yang bawa bekal. Yang punya bekal, berangkat dia. Ada yang bawa mobil, di atasnya bawa sesuatu untuk dibawa pulang. Ada yang bawa motor, kadang bekalnya masya Allah lebih besar dibandingkan dengan motornya. Biasa dibawa dengan tunggangan 2 orang, sekarang mulai 4 orang. Ke belakang ditambah lagi ada boxnya. Pelepah pisang dimasukkan ke situ. Macam-macam dibawa. Karena punya bekal. Dan sering kita tanyakan daerah Jakarta dan sekitarnya. Kenapa Anda tidak pulang? Gak punya bekal. Jadi kalau urusan dunia saja mudik yang singkat mencari bekal. Maka bagaimana ketika seseorang akan pulang kembali ke tempat utamanya? Surga. Jannah. Kata Quran, Anda mesti cari bekal. Makanya setiap Anda bangun tidur, di hadis yang tadi kita bacakan, teman-teman muslim, nomor hadis 2017, kita bacakan, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhin nusyur. Ya Allah, sekarang kami hidup, kami akan mencari bekal supaya bisa kembali kepadamu. Jadi kita hidup di bumi saat Nabiuna Adam alaihissalam dengan istrinya, ibunda kita, Sayyidah Hawa alaihissalam turun ke bumi. Apa tujuannya? Jadi khalifah mengajarkan pada kita supaya mencari bekal untuk pulang kembali ke surga. Tayyib. Sekarang Adam turun, Hawa turun. Di mana mereka diturunkan? Mohon izin pelan-pelan, saya akan menghapus setiap yang saya terangkan supaya ada space tertentu yang bisa saya tuliskan. Boleh ya? Saya konsisten ya, saya datang sendiri, saya terangkan sendiri, saya tulis sendiri, saya hapus sendiri. Siap. Antum tinggal datang aja, nikmati. Insya Allah ada sarapan habis ini. Ya, lihat. Insya Allah. Ya, saya hapus. Bismillah, hapus. Datang, duduk, lihat, rekam. Masya Allah, sarapan masuk surga lagi. Biasa. Merangkan ustadznya, nulis ustadznya, ngapus ustadznya, luar biasa. Baik, Adam turun. Hawa turun. Pernah dalam sejarah disebutkan Adam turun di kisaran India, Asia Selatan. Hawa turun yang sekarang disebut dengan Jeddah di daerah Saudi Arabia sekarang. Kayaknya kalau antum nanti umrah atau haji, dan saya bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga yang belum berangkat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti di dekat Laut Merah itu, kisaran 150 meter anda lurus, sebelah kiri ada sepeda besar, lurus sebelah kanan, nyebrang sedikit, ada satu tempat yang dibatasi oleh batu bata, ya, warnanya agak kecoklatan, di situ ada tulisan Maqbarah Hawa, kuburan Sayyidah Hawa. Tapi karena kata para sejarawan, itu bukan kuburannya, tapi tempat pertama diturun, karena itu disebut dengan Jeddah. Bahasa Arab Jeddah artinya nenek, nenek turun, ya. Jadi Adam turun di sekitaran Asia Selatan, Hawa turun di Jeddah. Singkatnya sudah turun ke bumi. Turun, keduanya mencari, mencari, mencari, bertemu di satu titik kemudian. Dari jauh ada yang kelihatan dia. Jadi setelah dari jauh lihat bayangan, kayaknya saya tahu deh. Kayaknya saya kenal deh itu siapa. Ya, Masya Allah. Pantas kenal, kan cuma dua orang di bumi. Ya. Tidak ada yang lain. Ini Adam, ini Hawa. Ya. Kenal, tahu disebut dengan Arafah. Arafah. Baik ya, ketika semakin naik, naik, naik, sifatnya sudah ketahuan. Kalau sifat muncul, maka dijamakkan tambah ta di ujungnya, di Arafat. Arafat, maka naiklah keduanya ke atas bukit, dan tumpahlah kemudian sifat kasih sayang dan rinduannya. Perhatian yang dalam penuh dengan kerinduan dan sayang disebut dengan rahmah. Sampai sekarang tempatnya disebut dengan Jabal Rahmah. Taib, singkatnya bertemu di sini keduanya, kemudian bersatu kembali, dan dari penyatuan itulah kemudian, singkatnya lahirlah kita keturunan-keturunannya. Turunlah Quran surah keempat ayat pertama untuk mengabarkan. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah. Lihat baik-baik. Wa khalaqa minha zawjaha. Hei manusia, kalau disebutkan nas, itu artinya untuk seluruh manusia tanpa kecuali. Lihat, seluruh manusia tanpa kecuali. Sampai berakhirnya alam ini. Kata Allah, hei manusia, semua kalian itu berasal dari sumber yang satu. Plus dengan pasangannya. Siapa sumber yang satu itu? Adam dan Hawa. Jadi tidak ada satupun manusia yang ada di muka bumi ini kecuali akan tersambung kepada Adam dan Hawa. Dua ini. Plus, dari persambungan inilah kemudian kita disebut dengan Bani Adam. Bani Adam, anak keturunannya Adam. Disebutkan 7 kali dalam Al-Quran. Jadi mustahil ada orang kemudian tinggal di bumi, hidup di bumi, bukan keturunan Adam. Itu mustahil. Mustahil. Pasti keturunan Adam dan bersumber dari orang tua kita, Adam laki-laki dan Hawa perempuan. Dari sinilah kemudian muncul keturunan-keturunan menyebar ke berbagai tempat. Masya Allah. Quran surah ke-49 ayat ke-13. Ya ayyuhan nasu. Hei manusia yang bersumber dari anak cucu Adam. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kami ciptakan kalian dari perpaduan antara Adam dengan Hawa itu terlahir ada laki-laki, ada perempuan. Disebut oleh Quran pasangan dari manusia itu dzakar dan untha, laki-laki dan perempuan. Awas, jangan salah. Hati-hati. Allah menciptakan makhluk berpasangan. Quran surah 51 ayat 49, paling kiri sebelah bawah. Lihat kalimatnya, wa min kulli syai'in khalaqna zawjayni la'allakum tadhakkarun. Dan segala hal kami ciptakan berpasangan supaya kalian bisa berpikir bahwa cuma Allah yang tidak punya pasangan. Siang pasangannya malam. Maaf, hewan punya pasangan. Jantan betina. Tumbuhan punya pasangan. Putik benang sari. Manusia punya pasangan. Laki-laki, perempuan. Dan setiap makhluk diberikan insting oleh Allah untuk bisa mendapati pasangannya. Maaf. Jangankan kita yang berakal, hewan yang tidak punya akal, walaupun tidak punya takwa, yang punya cuma nafsu, tapi tahu siapa pasangannya. Kalau tidak percaya, nanti Idul Adha, tidak usah tunggu Idul Adha. Besok-besok Anda praktekkan, cari kambing, jantan, betina, ikat samping Masjid Al-Jihad. Kalau sudah datang hasratnya, walaupun azan berkumandang, di tempat rumah Allah, keduanya ada di samping rumah Allah, gak akan peduli Pak. Karena tidak punya takwa, yang jantan akan mengejar yang betina. Walaupun dia tidak punya takwa, tidak ada akal, tapi masih tahu siapa pasangannya. Manusia harus lebih daripada itu. Maaf, manusia punya jiwa takwa, manusia punya akal. Maka tidak boleh manusia tidak mengetahui siapa pasangannya. Tadi laki-laki pasangannya siapa? Perempuan. Jadi sangat agak mengherankan dan jauh di atas status hewan kalau misalnya ada seorang laki-laki tidak tahu siapa pasangannya. Jadi seharusnya tidak boleh ada laki-laki cari laki-laki lagi. Perempuan cari perempuan lagi. Saya mau tanya, kalau di Medan pernah dengar ada kambing homo di sini? Ada sapi lesbi di sini? Hewan saja tidak mengerjakannya, maka kenapa manusia kemudian memikirnya? Maka dari itu kita mesti memikirkan baik-baik bahwa Allah sudah mengatakan anak cucu Adam akan tersebar laki-laki, perempuan. Bahkan kakek dan nenek moyang kita dua jenis yang berbeda. Allah ciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Adam. Balik sini. Nah, menyebar. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami tetapkan menyebar. Ini inti persoalannya. Ayo nyebar, nyebar, nyebar, nyebar. Syu'ub, tempat-tempat yang berbeda. Komunitas. Di Medan saja sudah berbeda-beda. Beda RT, beda RW, beda macam-macam dan sebagainya. Sampai beda negara, sampai beda benua. Menyebar luas. Maaf. Wa qabail. Sukunya beda-beda, tapi intinya satu. Lita'arafu. Supaya mereka saling mengenal, saling mengingatkan. Apa tujuan ta'aruf itu? Puntamanya, inna akramakum indallahi atqakum. Supaya semua yang saling kenal antar komunitas itu saling mengingatkan supaya mencari bekal takwa untuk kembali kepada Allah Subhanahu. Baik-baik. Kenapa kalimat itu ditutup dengan kalimat takwa? Karena hanya bekal takwa yang bisa mengantarkan kita pulang ke rumah kita yang pertama. Nanti kita akan turunkan jenis-jenis surga yang disebutkan di Quran dibuka dengan kalimat takwa. Saya beri contoh misalnya, surga seluas langit dan bumi. Quran surah ketiga ayat 133, paling kanan sebelah atas. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhat samawatu wal ardu iddat lil muttaqin. Quran surah 51 ayat ke-15, paling kanan di pertengahan. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Orang takwa tinggal di taman surga. Orang takwa surganya seluas langit dan bumi. Takwa mengantarkan Anda ke surga. Karena itu ketika Allah sampaikan manusia menyebar, pindah tempat, pindah tempat, pindah tempat. Apa tujuannya? Supaya kita saling mengenal, saling ingatkan. Bahwa kita akan pulang ke tempat terbaik kita. Mari kita tingkatkan kemuliaan takwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedatangan saya ke sini pun, saya tidak ingin melihat keramaian. Saya tidak ingin hanya berjumpa. Tapi saya punya tugas untuk menyampaikan pesan kepada Anda lewat Al-Quran. Bahwa kita akan pulang. Dan bekal kita tidak ada yang lain. Mari kita tingkatkan takwa, ajak keluarga besar kita kembali kepada Allah dalam kebaikan. Saking sayangnya Allah, menyebarlah kemudian manusia. Maaf, ada yang lupa bahwa tugas utamanya mencari bekal takwa sebagai khalifah ulam. Menjauh karena nafsunya. Menjauh dari Allah karena keadaan suka dengan dunianya. Maka turunlah kemudian rahmat Allah dengan menurunkan orang-orang yang mengingatkan ia supaya mau kembali. Orang inilah yang disebut dengan Rasul. Disebutkan di Quran surah ke-10 ayat ke-47. Alhamdulillah. Hadis riwayat Muslim, hadis 1893. Man dalla ala khairin falahu ajruhu mithla ajri sa'idi min ghairi an yankusa min ajri syai. Siapa yang bisa menunjukkan, membantu, fasilitasi pada kebaikan, dia dapat pahala yang sama dengan yang memberikan tanpa dikurangi sedikit. Jadi kalau saya nulis kemudian beliau hapus, insya Allah pahalanya sama dengan yang nulis. Ya. Sepanjang menghapus yang tidak saya minta untuk dihapus, maka semoga Allah ampuni dosa-dosanya. Baik, teruskan. Wali kulli ummatin rasul. Maka setiap umat yang telah menyebarkan, kami turunkan Rasul. Supaya mengingatkan dia, kalian akan pulang. Cari bekal takwa, jangan menyimpang, dan seterusnya. Maka dikirimkanlah Rasul. Kalau Adam itu Nabi atau Rasul? Baik, Nabi, Rasul, Nabi dan Rasul. Yang bilang Nabi, angkat tangan. Yang bilang Rasul, yang Nabi dan Rasul. Baik, saya ulang. Siapa yang Nabi, angkat tangan. Anda Nabi. Saya 5 tahun mengisi kajian di Indonesia. Cuman di Medan yang ada Nabi. Sudah minum. Alhamdulillah. Baik, Adam itu bukan rasul. Beliau Nabi. Bedanya kalau Nabi itu membawa risalah untuk pribadi dan memperbaiki diri. Kalau rasul membawa risalah untuk dirinya dan umatnya, punya tugas menyampaikan pada umat. Kenapa Adam tidak dijadikan rasul? Umat belum ada. Mau dakwah pada siapa? Tayyib. Maka setelah menyebar singkatnya di masa Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Nuh yang pertama ditunjuk, diutus oleh Allah menjadi rasul. Sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya percepat, turunlah informasinya di Quran surah keempat An-Nisa ayat 163, paling kiri sebelah atas. Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyin min ba'di. Kami wahyukan kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam risalah untuk mengingatkan manusia seluruhnya sampai dengan berakhir kehidupan, seperti kami telah berikan risalah yang sama pada Nuh jauh sebelumnya dan nabi-nabi setelahnya. Jadi kalau Anda ingin urutkan rasul itu dari periode Nabi Muhammad ke Nabi Nuh alaihi salam sampai ke Nabi Adam, itu silsilah keutamaan kehidupan. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas alaihi salam bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rud bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam bin Azar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshan bin Sam bin Nuh alaihi salam bin Mihlil bin Matushadah bin Kinan bin Anwas bin Thith bin Adam alaihi salam. Itulah urutan risalah rasul-rasul yang diutus dari Nabi Nuh alaihi salam ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, silsilah risalahnya. Nanti pecah di zamannya Nabi Ibrahim alaihi salam, turunan-turunan dibagi ke beberapa bagian. Dari Sayyidah Sarah turun kemudian Ishak, Ishak melahirkan Ya'qub, dari Ya'qub ada Yusuf, segaris ke kanan ada Zakaria, Zakaria punya keponakan namanya Imran, Imran menikah dengan Hannah, lahir Maryam, dari Maryam turun Isa. Turunan yang lainnya kemudian nanti ada Musa, ada Daud, ada Sulaiman dan seterusnya. Sementara Nabi Ibrahim dari jalurnya kemudian Sayyidah Hajar alaihi salam, turun Nabi Ismail alaihi salam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua rasul ini diutus membawa risalah untuk mengingatkan kita supaya mengajak kita semua kembali ke surga bersama-sama. Keluarga besar. Sekarang di sini inti materinya mau kita bahas. Jadi barusan mukaddimah. Pertanyaannya, bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul diutus oleh Allah untuk bisa mengajak umatnya dan keluarga besarnya ke surga? Baik, pelan-pelan kita turunkan. Satu, Allah kemudian bekali Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bekal yang sama namanya pada setiap nabi dan rasul yang diberikan tugas oleh Allah, yaitu dengan nama Hudan. Di Nabi Adam pun turun ke bumi sudah diturunkan Hudan. Hudan ini bekal utama untuk mengingatkan dan membimbing kita mencari bekal untuk kembali ke surga. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 38 paling kanan sebelah atas. Qulna bihi minha jami'an fa imma yatiyannakum minni hudan فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Lihat baik-baik teman-teman, ketika Adam diturunkan, kalimat Hudan melekat pada beliau. Turun kalian semua ke bumi. Setelah kalian turun, aku akan sandingkan dengan turunnya kalian petunjuk kehidupan. Yang bila diikuti petunjuk kehidupan ini, saya jamin hidup kalian saja di bumi, فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Tidak akan pernah merasa gelisah dan tidak akan bersedih dalam kehidupannya. Itu sifat-sifat ini yang melekat pada penghuni dunia adalah calon penghuni akhirat. Karena calon penghuni akhirat ketika istiqamah di dunia dengan petunjuk ini disebut oleh Allah, "Tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wala tahzanu." Hudan, la takhafu wala tahzanu. Istiqamah, wala takhafu wala tahzanu. setelah menyebutkan la takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Di orang-orang yang berpegang kepada tuntunan hudan dijamin oleh Allah dunianya fil ardi fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, tenang dan senang hidupnya, dan akhiratnya wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dunianya tenang, dunianya senang, bahkan masyaallah pulang kepada Allah masuknya ke surga. Bahkan hidupnya tenang, meninggalnya pun tenang. Lihat panggilan orang yang tenang dalam kehidupan dunia, akan meninggalnya pun tenang. Quran surah ke-89 ayat 27 sampai dengan 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hei jiwa-jiwa yang tenang, hidup dunianya tenang, mau meninggal tenang, masyaallah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Alam kuburnya tenang, nikmat, dapat kenikmatan luar biasa. Quran surah ketiga ayat 169 sampai 171. Am hasibtum, maaf, wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan dikira orang-orang yang wafat yang selama hidupnya berjalan di jalan Allah, yang tenang hidupnya, senang hidupnya, tenang meninggalnya, jangan dikira wafat begitu saja. Tapi kami hidupkan kembali di alam kubur, kami limpahkan nikmat-nikmat yang berlipat kepada mereka. Akhiratnya jannah, surga. Syaratnya di hudan. Nah, Nabi Adam diberi hudan. Singkatnya sampai ke Nabi Muhammad SAW diutus, tugas utamanya menyampaikan hudan. Isi hudan, petunjuk kehidupan mengantarkan kita ke surga. Maka apa hudan utama yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW, dan itulah acuan kita. Mulai hari ini kita harus kembali pada acuan itu untuk menjemput kesenangan dunia kita, ketenangan dunia kita, ketenangan kematian kita, dan ketenangan alam kubur kita, serta kenikmatan surga kita. Apa itu? Jawabannya Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185. Paling kiri di pertengahan. Perhatikan ayatnya. Karena Nabi Rasul yang spesial. Baik-baik. Nabi Rasul penutup. Sayyidul Anbiya, pemimpin para nabi. Saking spesialnya, namanya disebutkan 30 generasi sebelum kelahirannya. Dengan isyarat doa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Quran surah kedua ayat 129. Namanya disebutkan oleh Nabi Isa 600 tahun sebelum kelahirannya. Quran surah ke-61 ayat yang ke-6. Min ba'di ismuhu Ahmad. Tayyib. Maaf teman-teman sekalian. Saking istimewanya, Nabi ditunjukkan isyarat kemuliaannya lebih daripada nabi-nabi yang lainnya. Nabi Musa. Antum kenal Nabi Musa? Gak repot saya ini. Satu bilang Nabi, satu bilang kenal Nabi Musa. Luar biasa. Musa alaihi salam mau datang kepada Fir'aun. Begitu akan datang, beliau berdoa. Rabbi syrahli wa yassirli. Perhatikan. Musa menghadap Fir'aun, mau datang berdoa dulu, baru dikabulkan. Rabbi syrahli sadri. Nabi Muhammad tidak berdoa, diberikan oleh Allah. Nabi Musa minta Rabbi syrahli sadri. Nabi Muhammad turun ayat. Alam nasyrah laka sadrak. Karena itulah ketika Musa akan menghadap Fir'aun, yang hanya melontar beliau dengan kata-kata. Kata-kata yang kejam, yang dahsyat. Berdoa kepada Allah. Nabi Muhammad belum minta, diberi oleh Allah. Karena itu ketika dilempar bukan hanya dengan kata-kata. Penduduk Taif melemparnya dengan batu. Lempar dengan kemarahan. Lempar dengan segala hal. Apa kata Nabi? Karena alam nasyrah laka sadrak. Kata Nabi, ya Rabb. Kedua malaikat penjaga bukit mengatakan, angkat tanganmu Muhammad. Mudyadaika ilas sabah. Angkat tanganmu ke langit. Dan mohonkan kepada Allah supaya kami angkat gunung Taif untuk menghimpit mereka yang tidak punya sopan santun itu. Murka malaikat. Bagaimana Rasulnya dilempar dengan batu. Berdarah menetes. Bentengnya Zaid bin Thabit. Luar biasa, tidak mampu menghalanginya. Apa yang terjadi? Nabi, alam nashrah lakas sadra. Kalimat mulia, mulia mengalir di lisannya. Lah. Mohon jangan lakukan itu. Fa innahum qaumun la ya'lamun. Mereka hanya belum mengetahui saja. Saya bermohon kepada Allah, kelak di bumi Taif ini akan nampak laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda yang akan mengatakan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Lalu lantas beliau berkata kepada Allah dengan kalimat yang mengalir syahdu, dengan darah yang masih mengucur, dengan kalimat yang berbelas kepada Allah, Ilahi. Ila man takilu am ila ba'idin yu'limuni. A ila qaribin yu'dhini. فأنا راض يا رب ما لم تغضب علي لا حول ولا قوة إلا بالله إلهي دعاي الله إلى من تكلون. Setelah dari sini yang saya dilempari, saya dihujat, kemana lagi engkau akan antarkan saya? أَإِلَى قَرِيبٍ يُؤْذِينِي. Apakah ke tempat yang dekat dari sini dan saya akan disakiti lagi? am ila ba'idin yu'limuni, atau tempatnya masih jauh yang harus saya tempuh, tapi di tempat itu saya akan dihinakan lagi. Ana radin, saya ridha ya Allah, malam taghdab alayya, sepanjang engkau yang tidak murka kepada saya. Alam nashrah laka sadrak. Manusia melempari, radin. Manusia menghujat, radin. Malam taghdab alayya, sepanjang engkau tidak murka kepada saya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musa berkata, wa yassir li amri, ringankan urusanku. Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan segala kemuliaannya turun ayat, wa nuyassiruka lil yusra. Wa nuyassiruka lil yusra. Karena itu Nabi Rasul dulu, mukjizat tampak di depan mata. Ada yang menghidupkan orang mati dengan menyebut kalimat Allah, biiznillah, biiznillah. Sampai maaf teman-teman sekalian, mukjizatnya ada, rasulnya ada, di hadapannya Allah mau dicari dan dibunuh juga. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa nuyassiruka lil yusra. Tidak banyak mukjizat seperti nabi-nabi dahulu dengan turunnya satu mukjizat beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, bahkan nyaris orang-orang yang tidak pernah melihatnya. Lihat umat masa lalu, kaumnya Musa, Musanya kelihatan, mukjizatnya bagus, tongkat dilempar jadi ular, tongkat dipukulkan ke batu, keluar 12 mata air. Quran surah kedua ayat ke-60. Apa yang terjadi? Umatnya masih belum mau beriman juga. Nabi Isa alaihissalam masih kelihatan, orangnya ada, nabinya ada, mukjizatnya ada, rasulnya ada, libat luar biasa, mukjizatnya luar biasa, istimewa. Tapi apa yang terjadi? Dicari-cari nabinya mau dibunuh. Belum beriman juga. Muhammad sallallahu alaihi wasallam spesial. Perhatikan. Kalau orangnya kelihatan Anda yakin, Anda beriman, itu wajar. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang tidak pernah melihatnya, tidak pernah menatapnya, mimpi belum tentu berjumpa dengannya, tapi mau beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka beruntunglah antum, karena orang-orang yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa pernah melihatnya, itulah orang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat dirindukan oleh beliau. Kali beliau duduk dengan para sahabatnya mengatakan, ana mushtaqun bi ikhwani, saya sekarang sedang merindukan saudara-saudara. Sahabatnya, alasna ikhwanak, ya Rasulullah, bukankah kami saudara-saudaramu? Nabi, bal antum ashabi, kalian itu bukan saudara-saudaraku, kalian sahabat-sahabatku. Ikhwani humul ladzina lam yarawni walakinnahum yu'minuna bi. Saudara-saudaraku itu adalah orang-orang yang tidak pernah melihatku, tapi mereka mau beriman kepadaku. Jadi kalau Nabi saja merindukan antum, kenapa antum tidak merindukannya? Kalau Nabi menantikan kita di surga, kenapa kita tidak menjemput penantian itu? Karena itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menjemput umatnya di surga dan tidak melangkahkan kaki ke dalamnya sebelum berkumpul umatnya dibimbing beliau oleh sallallahu alaihi wasallam ke surga. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kali turunkanlah kemudian hudan yang terakhir. Diharapkan dengan hudan ini mengantarkan semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mau beriman dan mengikutinya ke surga. Karena rasulnya spesial, umatnya spesial, maka diturunkan di waktu yang spesial dengan petunjuk yang spesial. Quran surah 2 ayat 185. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran. Di bulan Ramadhan, turunnya bulan Ramadhan, bulan spesial. Unzila fihi al-Quran, diturunkan Al-Quran. Apa fungsi Al-Quran itu? Ternyata bukan bacaan biasa. Bukan koleksi yang Anda simpan di pinggir-pinggir masjid atau terletak di atas-atas dipan di rumah Anda. Maaf, hudan. Lihat ayatnya. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran. Hudan. Hudan. Petunjuk kita. Sumber kebahagiaan kita. Sumber ketenangan kita. Sumber capaian terbaik alam kubur kita. Dan petunjuk yang akan mengantarkan kita ke surga. Dan hebatnya, kalau yang umat-umat dulu itu terbatas sifatnya, tidak pernah disebutkan lin suhuf suhuf suhuf suhuf Ibrahim wa Musa. Daud untuk kaumnya, Musa untuk kaumnya, Isa untuk kaumnya, tapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hudannya linnas, untuk semua manusia. Jadi tawaran Quran, Allah menginginkan semua manusia yang kembali ke surga. Cuman kadang-kadang sayang, maaf teman-teman sekalian, saya tegaskan kepada Anda, ayat ini tegas memberikan isyarat bahwa hidayah Allah ingin diberikan pada semua manusia. Jadi kalau kita lihat keterangan Al-Quran, seharusnya tidak ada satupun manusia yang tidak dapat hidayah. Semua dapat. Cuman masalahnya, Ada orang yang diberikan tapi dia tidak mau mengambilnya. Ini masalahnya. Hidayah itu bukan persoalan mendapatkan atau tidak. Persoalannya ketika Allah berikan, Anda mau ngambil atau tidak. Itu masalahnya. Lihat kaidah hidayah di Quran surah ke-29 ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang mau mengambil petunjuk kami. Orang-orang yang mau menjemput hidayah kami. Jadi hidayah tidak dipersoalkan orang mendapat atau tidak. Kalimat Quran tegas, semua diberikan hidayah. Persoalannya yang diberikan itu mau ngambil atau tidak, itu masalahnya. Kata Quran, kalau dia mau mengambil, saya berikan petunjuk menuju jalan-jalan. Fir'aun, Masya Allah. Antum kenal Fir'aun? Masya Allah. Fir'aun itu seburuk apa sih? Mengaku Tuhan. Anna rabbukumul a'la. Orang sekarang paling banter ngaku Nabi. Tuhan gak ada. Fir'aun Tuhan. Anna rabbukumul a'la. Hobinya bunuh orang. Bahkan sembelih lagi dahsyat. Quran surah kedua ayat 49. Yadhabbihuna abna'akum. Tapi seburuk-buruknya Fir'aun. Maaf, fitrah dan keadilan itu berlaku bagi semua hamba. Keadilan Allah berlaku untuk Fir'aun. Allah menginginkan Fir'aun kembali bertobat. Dan kembali menjadi hamba Allah. Dan menginginkan kembali ke surga. Lihat Quran surah ke-20 Taha. Ayat 43-44. Sampai dikirimkan dua orang Nabi. Idhaba ila Fir'auna innahu tagha. Musa dan Harun. Pergilah kepada Fir'aun. Dia telah menyimpang. Satu orang. Nabinya dua. Kita sampai kiamat, nabinya cuma satu. Gak pernah lihat lagi. Kalau bukan kasih Allah menjadikan setiap hamba mendapat hidayah, mustahil diberikan. Dan hebatnya, ayat 44-nya. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Musa Harun katakan dengan penuh kelembutan. Mungkin dengan kelembutan dakwah itu, dia yang keras mulai merasa ingat kepada Allah, takut kepada Allah dan kembali kepada jalan yang benar. Masya Allah, manhaj dakwah dalam Al-Quran. Fir'aun, makhluk paling buruk yang pernah disebutkan di Quran. Musa dan Harun, nabi yang soleh dekat dengan Allah. Jaminan surganya ada. Kedekatannya dilukiskan oleh Al-Quran. Dua orang nabi berdakwah pada manusia paling buruk, kata Quran, dakwah dengan lembut. Antum, nabi bukan, rasul bukan, tidak sesoleh Harun, tidak sebaik Musa, jaminan surga belum ada, hisab masih menegangkan, amal masih berantakan. Kenapa berdakwah kepada teman sendiri yang tidak sejahat Fir'aun, antum berkata kasar? Antum siapa sebetulnya? Musa dan Harun diminta lembut, dakwah pada Fir'aun, jahatnya luar biasa, mengaku Tuhan, membunuh orang, bunuhnya luar biasa. Antum dakwah pada orang-orang yang tidak pernah mengaku Tuhan. Tidak pernah bunuh orang. Teman antum sendiri. Antum bukan nabi, Anda bukan rasul. Kenapa Anda berkata kasar? Yang paling hebat, semua manusia berpeluang mendapatkan hidayah. Dan luar biasa, ketika Quran diturunkan, ternyata dari Al-Fatihah, tidak ada yang dihapus. Sampai An-Nas, itu isinya, ini rahasianya. Kalau Anda kembali ke Quran, semua titian hidup kita, dari mulai dilahirkan sampai dengan kembali ke surga, kalau Anda ingin hidupnya tenang, hidupnya senang, meninggalnya tenang, alam kubur enak sampai pulang ke surga, ini kuncinya Al-Quran. Ada di sini semua. Karena itu coba lihat ya, coba lihat baik-baik. Jahiliyah terbelakang, tidak punya peradaban, kasar, luar biasa, celaan, pukulan, bunuh, macam-macam hadir, turun Al-Quran. Disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Diajarkan pada komunitas itu. Tiba-tiba maaf. Yang terbelakang jadi orang paling maju di muka bumi. Alhamdulillah. Yang keras jadi lembut. Yang mencela jadi mencinta. Yang memukul jadi merangkul. Dan hebatnya ketika ditebarkan, tebarkan, tebarkan. Semua masyarakatnya berubah dengan sifat-sifat kebaikan itu. Bukankah Anda lihat ketika Quran turun. Diterangkan oleh Nabi dengan tuntunan sunnahnya. Diikuti itu tiba-tiba maju. Mengalahkan Romawi. Mengalahkan Persia. Dibawa ke Andalusia sekarang Spanyol. Maju di sana selama 7 abad. Orang-orang barat mengambilnya, menyebarkan oleh mereka. Hadir di Baghdad, hadir di Irak, tebarkan 615 Masehi. Sebagian dari kafilah Raja Najasyi ikut sahabat ekspedisi sampai ke Cina, mampir di Baros ya, daerah Tapanuli 14 km dari sini. Teman-teman sekalian, cuma mampir, apa yang terjadi? Islam menyebar di Nusantara. Menyebar di Nusantara. Sampai turun keturunan-keturunannya, sampai ke daerah Delhi, sampai kemudian jadi Medan dan sebagainya. Muncul semua. Sampai ke daerah timur, sampai Papua, sampai Maluku, sampai sana, Masya Allah. Di bawah. Muawiyah bin Abi Sufyan, Amr bin As, ekspedisi dari Afrika Utara, Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair. Masya Allah, sampai dengan ke Syam, sampai sekarang semua tempat yang dipijak Muslim. Silahkan cek. Dan pernah mencapai kemajuannya. Jadi ketika Anda kembali pada tuntunan ini, bukan cuma surga, dunia Anda dapatkan. Sekarang pembahasan kita adalah, mana bagian dari ayat Al-Quran ini yang membimbing kita untuk mengantarkan keluar besar kita kembali ke surga. Kita harus keluarkan dari ayat-ayat ini yang saya tampilkan. Dimulai rupanya. Sudah jam 7 ini. Gimana? Ini inti pembahasan kita. Judul yang antum buat di spanduk. Baik. Kalau nanti antum kita selesaikan sampai sini, antum ditanya, bahas apa tadi? Bahas Fir'aun. Masya Allah. Masya Allah, ini belum dibahas ya. Bagaimana ke surganya? Belum. Masya Allah. Bahas sebentar ya. Baik. Jadi sampai jam berapa kita ini? Jam 8. Baik. Jadi begini. Saya minta waktu sekitar 30 menit. Saya bahas dulu ininya. Sisanya baru saya jawab pertanyaan antum. Boleh begitu? Alhamdulillah ya. Bismillah. Satu. Pertama, Quran surah ke-52 ayat 21. Paling kecil di pertengahan. Walladzina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin. الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. Tawaran pertama. Dan orang-orang yang beriman itu dan para orang tua yang beriman itu lalu diikuti oleh seluruh keturunannya beriman kepada Allah. Perhatikan ayatnya mengatakan seluruh keturunan, jadi keluarga besar. Antum punya anak, anak punya anak, punya anak lagi, punya anak, sampai selesai kehidupan berakhir. Semua beriman kepada Allah, lihat baik-baik. Masya Allah. Al-haqna bihim dhurriyyatahum. Ini syahid yang akan kita bahas. Kami akan kumpulkan mereka semua di surga. Al-haq itu seakar dengan kata mulhaq. Mulhaq itu nempel, gini. Nempel. Sekarang kalau menulis, itu ada footnote. Tahu footnote? Itu bahasa Arabnya mulhaq. Footnote itu di bawah, nempel dengan yang ke atas. Dia ada isyarat kenapa disebut mulhaq, karena garis yang paling atas turun ke bawah sampai yang paling bawah. Isyarat Quran menggunakan kata al-haqna dari kata seakar dengan mulhaq. Jadi kalau dari atas ada bapaknya, turun ke anak, ke cucu, terus ke cucu sampai yang paling bawah. Seperti ada footnote paling bawah, dari atas sampai ke bawah. Itu Masya Allah, ada keluarga besar bergandengan ke surga, nempel semua begini. Lihat, wa ma alatsnahu min amalihim min syai'. Kami tidak akan sia-siakan usaha orang-orang yang mau mewujudkan pertemuan itu. Jadi kalau antum ditawarkan oleh Quran, kalau bahasa bebasnya, nih saya siapkan satu surga yang nanti akan masuk ke dalamnya, lihat baik-baik, satu rombongan keluarga besar masuk lewat situ. Dan saling bergandengan. Masya Allah. Dan mereka itu saya tawarkan, kalau ingin mewujudkan itu, nih saya turunkan amalan-amalannya. Setiap amalan dikerjakan, saya tidak akan sia-siakan semuanya itu. Kullum ri'im bima kasabarahin. Maaf, kata Allah, tapi saya tidak paksa. Semua itu tergadaikan dengan pilihan Anda. Anda mau mengambil tawaran itu, silahkan. Ke surga dengan keluarga. Anda abaikan, itu pilihan. Tapi maaf, ketika ada serombongan orang ke surga dengan keluarga gembira, disitulah kemudian Anda akan menatap dengan penuh kesedihan. Tawaran ini tidak mudah untuk kita kemudian bisa dapati semaksimal mungkin, karena pernah ada yang mencobanya di masa lalu, tapi tidak bisa mewujudkannya. Karena ada faktor-faktor yang nanti dikabarkan pada kita untuk mengulasnya. Saya percepat, satu. Quran surah 13. Kita mulai dari ayat 23 sampai 24-nya. Surga pertama. Jannatu adnin yadkhulunaha. Wa man salaha. Lihat baik-baik. Jannatu adnin yadkhulunaha. Tawaran pertama, surga adn. Yang kami tawarkan, orang-orang sekeluarga besar tadi masuk ke dalamnya. Wa man salaha min abwa min abaihim. Dan orang-orang saleh dari kalangan bapak-bapak mereka, Masya Allah. Wa azwajihim, istri-istri mereka, wa dzurriyyatihim, dan seluruh keturunan mereka. Masya Allah. Jadi masuk surga bersama-sama, tawaran surga pertama kepada kita, Jannatu Adnin, surga Adnin. Siapa yang masuk? Bapaknya, pasangannya, artinya ibunya, Kemudian seluruh keturunan-keturunannya, anaknya, cucunya, cicitnya, buyutnya dan seterusnya sampai yang paling bawahnya. Wal malaikat yadkhuluna min kulli babin. Ketika mereka masuk, tiba-tiba datang malaikat untuk memberikan ucapan selamat. Lihat baik-baik. Masuk malaikat setelah semua masuk ke surga. Ayat 23. Tiba-tiba di ujung ayatnya, wal malaikat yadkhuluna min kulli babin. Masuk malaikat. Allahu Akbar. Apa yang dikatakan? Ayat 24-nya. Salamun alaikum bima sabartum. Selamat ya keluarga besar. Telah bersabar selama di dunia. Dan sekarang, fani'ma uqbad dar. Selamat mendapati kenikmatan-kenikmatan surga yang telah disiapkan di tempat ini. Tawaran pertama, surga aden bagi seluruh keluarga besar. Nah, sekarang apa amalan? Kalau ada di antara kita ingin masuk ke surga yang pertama ini, maka tawaran pertama amalan dari Al-Quran, ayat ke-20-nya. Saya turunkan. Satu. Alladzina yufuna bi'ahdillah. Pertama, syarat masuk ke surga dengan satu keluarga besar itu. Surga yang pertama aden yang ditawarkan, tawaran pertamanya adalah bagi keluarga besar yang bisa menepati janji-janjinya dengan Allah Subhanahu wa taala, memegang janji dengan Allah. Apa di antaranya? Saya turunkan cepat. Janji pertama, dan ini saja yang saya bahas. Quran surah ke-7 ayat 172. Janji pertama. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna. Secara singkat, janji pertama adalah janji beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian pada seluruh anak cucu Adam, ketika kami sampaikan pada mereka sebelum dilahirkan, apakah kalian berkomitmen untuk menjadikan saya sebagai Rabb kalian selama hidup? Kalau mereka berkata, bala syahidna, kami bersaksi, kami bersyahadat, ya Rabb. Karena itu setiap orang-orang yang terlahir kemudian, Nabi sampaikan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang terlahir dari perut ibundanya, maka dia membawa fitrah. Apa fitrah yang dibawa itu? Fitrah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kalimat syahadat dilekatkan kemudian pada penegas keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Fokus, jadi syarat masuk surga yang pertama, semua surga yang dimasuki, syarat yang pertama adalah pegang teguh perjanjian kita, jangan sampai wafat dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah ketika Allah membuka kalimat surga di Quran, surah kedua Al-Baqarah ayat 25 paling kanan sebelah atas, kalimatnya dibuka dengan kalimat iman. Wa basyiril ladzina amanu. Dan berikan kabar gembira pada orang-orang yang beriman. Iman dulu, wa amilus shalihat. Ketika pekerjaan dikerjakan dengan iman, berubah amalannya, disebut dengan amal saleh. Ingat baik-baik ya, ingat baik-baik. Anda mengerjakan kebaikan tapi tidak ada dasar iman, tidak akan pernah mengantarkan Anda ke surga. Di ini jawabannya. Di syarat seseorang kalau ingin masuk surga, syarat pertama iman. Ini, antum kalau ada yang nanya, Pak, kenapa orang Islam banyak salah? Tapi masih berpeluang masuk surga. Tapi ada non-muslim yang banyak berbuat baik, kok gak bisa masuk surga? Perhatikan jawaban Qurannya, indah sekali. Quran surah 25 ayat 23. Quran surah 25 ayat 23. Lihat jawabannya. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Satu kali Sayyidah Aisyah bertanya pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, si fulan itu non muslim tapi perbuatan baiknya banyak, apakah itu mengantarkan dia ke surga? Turun ayat ini. Perhatikan adilnya Allah. Kalau ada orang tidak punya iman dan dia banyak berbuat baik di dunia, maka keadilan Allah menjadikan kebaikan itu dibalas saat di dunia. Perhatikan kata Allah, wa qaddimna ila ma amilu min amalin. Kalau ada non beriman, non mukmin, non muslim berbuat baik saat di dunia, karena perbuatannya perbuatan dunia, bekalnya bekal dunia, maka kami pun akan balas dengan hukum dunia. Kami berikan balasan-balasan kebaikan itu saat di dunia. Ada non muslim berbuat baik? Ada. Yang bangun jalan, yang bantu orang, ada. Dan Allah membalas itu dengan hukum dunianya. Maka diapresiasi oleh orang lain, disanjung oleh orang lain, dipermudah urusan dunianya, dan tidak sedikit yang memohonkan kepada Allah agar mendapatkan hidayah dia. Dorong. tayyib. Tapi maaf, akhirat akalnya beda. Beda. Bekal akhirat, iman. Jadi kalau kebaikan tidak dikerjakan dengan iman, maka tidak bernilai saat di akhirat. Faja'alnahu haba'an manthura. Maka kami jadikan seperti debu-debu yang berterbangan. Terbang, kan nempel. Kalau debunya nempel, masih bisa ditimbang, ada masanya. Tapi kalau terbang, hanya dilihat dan disesali. Jadi beda antara bekal dunia dengan bekal akhirat, teman-teman sekalian. Lain. Dilihat ya. Ini minuman. Misal. Dunia bukan? Dunia ya. Baik. Kalau dunia itu kadang-kadang, mohon maaf, apa yang kita harapkan kadang tidak seperti yang kita bayangkan. Apa ini? Gelas. Isinya apa? Tidak seperti yang kita bayangkan. Ya. Cuman gelas aja isinya gak ada. Ya. Baik. Lihat baik-baik. Fokus ini. Biasa. Perhatikan baik-baik, fokus, lihat, lihat sini. Ini gelas umumnya isinya air. Cuman ini aja yang enggak ada airnya. Bisa. Kita ingin minum. Ingin minum. Beda antara minum pakai iman dengan tidak pakai iman. Tapi manfaat minum urusan dunia sama. Apa manfaat minum? Menghilangkan haus. Saya minum, haus hilang. Teman kita non-muslim minum, hausnya juga hilang. Tapi apa perbedaan dari minum itu yang mengantarkan ke surga? Perhatikan, orang beriman ketika dia akan minum, hadis nabinya menyampaikan kepadanya. Al-Muwatta karya Imam Malik, nomor hadis 2020, paling kanan sebelah bawah. Idza quddimat ta'am, khudh bi yaminika ma yalika samillah. Jika dihidangkan makanan minuman di hadapanmu, ambil yang paling dekat denganmu, dengan tangan kananmu, maka sebut nama Allah. Tafsirkan oleh Imam Al-Bukhari, Bismillahirrahmanirrahim. Para ulama paling singkat, Bismillah. Begitu dia minum, Bismillah, kalimat Bismillah itu penanda imannya. Kalimat itu yang dituliskan kemudian oleh malaikat menjadi bekal ke surga. Kalimat imannya. Jadi kalau Anda kemudian minum, dunia dapat, haus hilang. Cuman bekal ini gak akan masuk ke akhirat. Jangankan akhirat, ini gelas, masuk alam kubur aja enggak. Tolong enggak. Papa hadir di Masjid Al-Jihad, dapat hadiah dari Ustaz Adi, gelasnya ada tulisan akhir TV. Mohon kalau meninggal nanti kuburkan dengan gelasnya. Oh, Masya Allah. Gak akan. Paling isi Anda mengatakan, Papa sehat. Gak. Handphone Anda yang bagus-bagus, Anda pakai rekam macam-macam. Demi Allah saya katakan, alam kubur meninggal, gak akan ikut. Akhi, kalau meninggal, tolong sertakan handphone di alam kubur saya. Kalau antum kangen, di sekolah aja. Masya Allah. Gak akan. Selesai. Apa yang ikut? Bismillah. Assalamualaikum. Bismillah. Tulis status. Hadis riwayatian. Sekian, sekian. Ayo ke surga bareng-bareng. Ini ayatnya. Sekian, sekian. Antum pos itu. Surga bagi antum. Jadi kalau antum bisa menulis yang mengantarkan ke surga, kenapa menulis yang menimbulkan kegaduhan? Tentungan. Kalau bisa nulis yang baik-baik, kenapa menulis yang tidak baik? Lewat medan, macet, bikin semang. Kenapa? Ada kerjaan antum. Teman-teman sekalian, kalau ditanya kenapa kemudian seseorang tidak bisa ke surga, salah satunya, lihat baik-baik, karena dia tidak lulus dalam satu ujian, ujian keimanan. Karena itu turun Quran surah ketiga Ali Imran, ayat 102, paling kanan sebelah atas. Diingatkan setiap pekan oleh Nabi dalam setiap khutbah Jumat. Supaya kita melihat keluarga besar kita. Jangan-jangan ada satu keluarga besar yang belum masuk dalam kategori ayat ini. Dibuka oleh Nabi dalam setiap hampir ta'limnya. Untuk mengingatkan dalam setiap hariannya. Supaya kita kembali meningkatkan status yang ini. Apa itu? Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hei orang-orang yang beriman. Tingkatkan takwamu kepada Allah. Takwa mengantarkan kita ke surga. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai wafat kecuali Anda dalam keadaan muslim. Syarat pertama orang berislam itu hadis riwayat Muslim, nomor hadis yang ke-8, riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Sahih Muslim jilid yang pertama paling kiri sebelah atas. Ketika ditanya Nabi oleh malaikat Jibril, apa itu Islam? Kata beliau, antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Antashhada, syahadat itu perjanjian pertama kita. Quran surah ke-7 ayat 172. Qalu bala syahidna. Antum bersyahadat, antum muslim. Pegang keimanan kita kembali kepada Allah dengan takwa, surga kita raih. Karena itu ketika disebutkan kalimat iman, lihat keluarga kita. Lihat keluarga kita. Dan orang yang masuk surga ke dalam surga sekeluarga dibuka dengan kalimat iman. Quran surah 52 ayat yang pertama. Ayat 51, maaf. Quran surah 52 ayat 21. Quran surah 52 ayat 21. Walladzina amanu iman. Dan para orang tua yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, imanin. Dan diikuti seluruh anak cucunya dengan iman. Karena itu, dan lewat acara ini, coba cek keluarga besar kita. Antum jangan soleh sendirian. Jangan soleh sendirian. Kalau ada orang di antara kita yang belum beriman, dakwahi dengan lembut, minimal doakan. Kan kata tetangga antum, belum tentu muslim juga. Bertetangga antum. Kemudian jalan bareng-bareng, olahraga sama-sama. Kenapa antum tidak mengajak dia ke surga? Doakan teman-teman. Dalam setiap tahajud antum, ya Allah, saya bertetangga dengan dia, ya Rabb. Kadang kami makan sama-sama, olahraga sama-sama. Jangan pisahkan kami di akhirat, ya Allah. Tunjukkan dia hidayah Islam, ya Rabb. Mohon tunjukkan, ya Allah. Antum dakwahi dengan akhlak antum, dengan segala kebaikan-kebaikan antum. Coba lihat. Ciri nomor selanjutnya. Saya langsung ke ayat 22-nya. Bukankah kaitan iman terkait dengan sholat dan infak? Nah, saya sampai sini ya, supaya kita ada waktu untuk diskusi. Saya turunkan sebentar. Ustaz, saya telah beriman. Apakah cukup iman saya mengantarkan ke surga? Belum tentu. Ini baru yang pertama. Karena iman itu, saya berakhir di poin ini, jika telah diakui, maka itu akan dibuktikan. Awas, iman itu seperti cinta. Iman seperti cinta. Tidak sekedar diungkapkan, tapi harus dibuktikan. Ukhti, namamu tertulis di hatiku. Ah, saya tidak mau di hatimu, saya pengen di buku catatan nikah. Itu bukti. Tidak cukup diungkapkan, tapi harus dibuktikan. Bukti cinta adanya pernikahan yang syar'i. Bukti iman adanya amal saleh. Karena itulah ketika seseorang mengatakan beriman, Allah uji dengan amal saleh. Awas, hati-hati. Karena itulah ketika seorang beriman diuji dengan amal saleh. Karena itulah kemudian kalimat iman di Quran sering bersanding dengan amal saleh. Quran surah 103 misalnya. Wal 'asr innal insana lafi illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Syarat masuk surga pertama ketika beriman disebutkan penghuni surga iman dan amal saleh. Surga pertama Quran surah kedua ayat 25 paling kanan sebelah atas. Wa basyiril ladzina amanu. Berikan kabar gembira pada orang-orang beriman. Siapa orang itu? Bukan cuma ngaku-ngaku, tapi wa 'amilus shalihat. Dia buktikan imannya dengan mengerjakan amal saleh. Iman, amal saleh. Iman, amal saleh. Karena itu kalau Anda menemukan kalimat iman di Quran, apapun jenisnya, yu'minun, amanu dan seterusnya, maka setelahnya itu rincian amal salehnya. Kalimat iman pertama Al-Baqarah ayat yang ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Salat, infak bersanding dengan iman. Berarti salat, infak adalah amal saleh. Salat, infak mengantarkan Anda ke surga. Quran surah ke-13 ayat 22-nya. Lihat kalimatnya. Ketika Allah menjanjikan di ayat 23 Jannatu Aden, ada satu keluarga besar masuk surga Aden. Apa di antara amalannya? Masya Allah. Adalah orang-orang yang berusaha mendapatkan keriduan Rabbnya. Wajh Rabbik, kemudian wa aqamus salah. Dia tunaikan salat. Wa anfaqu, dia kerjakan infak. Quran surah kedua ayat ketiga ditafsir kemudian di Quran surah ke-13 ayat 22-nya. Di ayat 23 Quran surah 13 disebutkan ada orang masuk surga sekeluarga ke surga Aden. Di antara amalannya salat, infak. Infak dan salat melekat pada kalimat iman. Al-Baqarah ayat yang ketiga. Jadi kalau antum ingin ngajak keluarga ke surga, salah satunya apa? Ini, tingkatkan salat, tingkatkan infak. Salat berapa waktu? Berapa rakaat? Masya Allah, sudah usia segini masih 5 waktu juga, masih 17 rakaat juga, cita-cita masuk surga, masya Allah, sekeluarga lagi. Ini saya kasih tahu ya, di Bekasi kami menyampaikan ajakan untuk ke surga. Respon pertama anak-anak kecil usia 4-5 tahun, maghrib misal jam 6, setengah 6 usia 4-5 tahun ini sudah ke masjid, kurang lebih 70-100 orang berangkat, nunggu azan, sholat berjamaah di masjid. Setelah itu mereka menghafal Al-Quran. Setelah itu sholat isyanya berjamaah. Setelah itu murajaah. Setengah 9 baru pulang. Membawa Qurannya, membawa hafalannya, membawa amalan sholatnya. Dan informasi 5 tahun ini belum taklif, belum balik, belum ada hisab yang khusus untuk mereka. Sudah mengejar ingin masuk surga, mengantarkan orang tuanya ke surga. Sunnah dikerjakan, Al-Quran dihafalkan, yang fardu mereka kerjakan 4-5 tahun. Antum dikasih 40 tahun, 50 tahun. Masya Allah. Sholat masih 5 waktu. Adzan panggil belum datang. Qomat belum tergerak. Quran belum dihafalkan. Baca Quran baru niat. Masya Allah. Cita-cita surga. Kalau kita ingin masuk ke dalam surga satu keluarga, lihat turunannya ketika Allah menyebutkan kalimat sholat di Al-Baqarah ayat 3. Kalimatnya menggunakan bentuk jama' ghairu tahdid. Jama' tanpa batas. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Kalimat sholat yang dituliskan dengan alif lam, kemudian sad lam wawu. Ininya ada alif di atas, alif tegak dan ta' marbutah. Ini bentuk jama' tanpa batas. Kalau bentuk singular mufradnya begini, alif lam, sad lam, alif ta' marbutah. Kalau bentuk jamak dengan batas, Al-Baqarah ayat 238, paling kanan sebelah atas. Alif, lam, sod, lam, wawu, alif, ta, maftuha. Ini. Dengan batas, 5 waktu. Maaf, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Al-Baqarah 238. Hafidhu ala salawati, wa salatil wusta, wa qumu lillahi qanitin. Dirinci di Quran surah 17 ayat 78, paling kiri sebelah atas. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajri. Tegaskan di Quran surah 11 ayat 114. Aqimis salata tarafain nahar wa zulafa minal lail innal hasadati yudhibna sayyiat. Waktunya disebutkan di Quran surah ke-4 ayat 103. Lihat kalimatnya. Fa'idha khadaitumus salata fadhkurullaha qiyaman wa ku'udan wa ala junubikum fa'idha ma'nantum fa'aqimus salah inna salatat kanat ala al-mu'minina kitaban mawkuta. Ini baru yang fardu. Tapi pendamba surga sekeluarga harus lebih daripada ini. Bukan cuma yang ini. Apa diantaranya? Ia kejar dengan sunnah-sunnahnya. Karena itulah hadis riwayat At-Tirmidzi. Saya akhiri dulu. Nomor hadis 414. Riwayat Ummu Habibah. Ketika beliau disebutkan hadis Nabi SAW, lihat kalimatnya. Man salla isnatai ashrata rak'atan. Siapa yang konsisten menunaikan salat-salat sunnah 12 rakaat yang rawatib. Biyaumin walailatin, mengiringi salat fardunya siang sampai malam. Lihat baik-baik. Arba'an qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Rak'ataini ba'daha, 2 rakaat setelahnya, 6. Rak'ataini ba'dal maghrib, 8. 2 rakaat setelah maghrib, 2. Rak'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya, 10. Rak'ataini qabla al-fajr, 2 rakaat sebelum subuh, 2. 12. Buniyalahu bihinna baitun fil jannah. Maka Allah akan bangunkan baginya satu rumah di surga. Siapa yang konsisten menunaikan 12 rakaat salat rawatib, mengiringi yang fardu, dibangunkan oleh Allah baginya satu rumah di surga. Maaf, Ummu Habibah radhiyallahu ta'ala anha, istri Nabi, keluarga Nabi, jelas surganya dengan Nabi. Ketika mendengar kalimat Nabi seperti itu, menyampaikan keutamaan salat sunnah yang dibangunkan rumah di surga. Apa kata beliau? Bima ma'na, laqad azamtu nafsi alla atrukaha tula hayati. Sejak saya mendengar kalimat itu dari Nabi, saya bertekad tidak akan pernah meninggalkannya selama hidup saya. Istri Nabi, dekat dengan Nabi, di surga bersama Nabi, kekasih Nabi, yang paling dekat dengan Nabi, disebutkan sholat sunnah, Masya Allah. Kata beliau, saya gak akan pernah tinggalkan selama hidup. Ah, di belakang, istri Nabi bukan. Sahabat Nabi bukan. Tangga Nabi juga bukan. Kenal Nabi, lihat Nabi juga enggak. Rumah di surga belum tentu. Sekarang ada tawaran untuk kalau istri Nabi mengambilnya dan ibu bukan Nabi, istri Nabi tidak mengambilnya. Ibu yang harus melihat diri sendiri. Ada yang harus diperbaiki dalam kehidupan teman-teman. Karena itu saya ingin berhenti sampai di titik ini. Saya ingin mengajak, ayo mulai hari ini kita makmurkan masjid. Makmur itu bukan ramai tapi isinya dengan yang bermanfaat. Yuk kita hidupkan sholat kita. Saya berbahagia. Saya kemarin berdoa di Turki sebelum ke Medan. Yang melihat masjid-masjid Masya Allah. Semua penakluk muslim membuka diri keislaman mendirikan masjid. Saya bermohon kepada Allah pada saat itu. Ya Allah, sebagaimana engkau kekalkan masjid-masjid di sini, saya mohon ya Rabb. Saudara-saudara kami di Indonesia sedang giat-giatnya belajar. Mereka senang mendekat kepadamu. Mohon beri petunjuk ya Rabb. Agar kami mencintai masjid, memakmurkan masjid, membangun masjid. Dan beri saya beri kabar gembira kepada antum. Dalam riwayat disebutkan guru Patimus yang kelak di Delhi menghasilkan medan itu. Pertama kali yang beliau lakukan adalah mengirimkan putranya untuk belajar Al-Quran kepada Tuan Guru di Aceh. Dari situlah kemudian berkembang sampai muncul Medan, sampai muncul yang lainnya. Jadi orang Medan pertama, inisiator pertama, orang Muslim pertama yang hadir, yang menginisiasi kemudian munculnya Medan, yang sebelumnya Delhi dan sebagainya. Ternyata apa yang mereka lakukan pertama kali, orang Medan disebut dalam sejarah adalah orang yang ingin mempelajari Hudan kembali pada Al-Quran dan menghidupkan masjid. Maka hari ini saya melihat, Masya Allah, generasi-generasi Medan yang kembali kepada ketentuan nenek moyangnya. kembali pada ketentuan awal mula pendirinya. Saya bermohon pada Allah subhanahu wa ta'ala, maka di medan inilah insyaAllah kita tunjukkan pada dunia. Di sini Islam insyaAllah akan bangkit, nilai-nilai Islam akan ditebarkan, dan kita tunjukkan, kita sebarkan pada dunia, kita yang akan tunjukkan, akan melangkah ke surga bersama-sama insyaAllah. Baik, karena itu saya ingin tutup dulu sejenak. Tolong jangan sendirian, ajak saudara-saudari kita dengan kelembutan, termasuk tampilkan akhlak mulia dengan non-muslim. Sayangi mereka dengan kadar yang wajar dalam muamalah, dan tolong tunjukkan kemuliaan seperti dulu Nabi pernah mengajarkannya. Maaf, bukankah disebut infak mengantarkan ke surga? Bukankah Nabi mengajarkan infak dengan tetangga? Dan infak itu tidak harus uang, makanan itu infak. Antum kan pernah dengar hadis ini? Siapa yang masak makanan, kemudian baunya sampai ke tetangganya, awas, maka kirimkanlah makanan itu kepada tetangganya, walaupun hanya kuahnya. Jangan diingat ujungnya aja, awas, hati-hati. Cara baca hadisnya bukan membaca ujungnya. Antum masaknya opor, yang dikirim kuah ayamnya antum makan. Itu bukan hadis. Bukan. Maksud hadis ini, sekalipun antum masak kuahnya aja, tapi baunya sampai, kirimkan walaupun cuma kuah. Salah satunya supaya dia tidak salah sangka kepada antum. Masak opor gak bagi-bagi, padahal singkong yang dimasak cuma bumbu opor. Ya, kirimkan. Tapi kan Nabi tidak pernah menyebutkan kalau tetangga anda muslim. Tidak. Itu artinya apa? Siapapun tetangga kita bagi. Saya lewat kemudian tadi malam itu ada kampung Hindu, ada sebagian mungkin yang Nasrani dan sebagainya. Antum masak, dampingan, kirimkan. Kirimkan buah, kirimkan makanan, apalagi awas hati-hati tumbuhan. Antum punya mangga nih, mangga. Tumbuh. Kemudian pohonnya tumbuh, buahnya merambat ke tetangga antum. Tetangga antum non-muslim, buahnya kesini. Allahu Akbar. Sampaikan sebelum dia meminta dan mohon pada antum. Sampaikan kepadanya. Pak, ini mangga saya. Iya pak, saya tahu. Saya gak akan ambil. Bukan pak. Bapak kalau mau ambil, ambil aja. Tidak usah minta izin. Loh, aturan dari mana seperti itu? Itu aturan Allah Tuhan saya pak. Lewat nabinya menyampaikan. Kalau makanan sampai ke tempat orang lain, maka jangan hambat ia untuk menikmatinya. Karena ia punya bagiannya. Bapak ambil saja. Itu kemuliaan dalam Islam. Ke anda menyebutkan Allah yang meminta saya, kalimat itu mengalir ke hatinya. Malam anda bangun tahajud, doakan dia mendapatkan hidayah. Dan masya Allah, mungkin itu yang mengantarkan dia pada kebaikan. Mangga itu yang memberatkan mizan antum di akhirat kelak. Dia dapatkan, dia ambil. Masya Allah. Besoknya, ayam antum main. Dia gak tahu hukumnya. Tiba-tiba gak bilang-bilang sama antum. Pak, kemarin alhamdulillah ya, alhamdulillah lah gitu. Ya, masya Allah. Ayam bapak main ke rumah saya. Kadang-kadang ya. Cukup dulu ya. Baik, sementara ini dulu barangkali. Saya sudah 7:30, mohon maaf ini ya. Sudah lebih 30 menit. Karena nanti ada ustaz dan ustazah lain juga yang saya lihat. Ada yang akan mengisi. Semoga Allah berikan kemuliaan-kemuliaan. Sebenarnya ayatnya masih banyak ini. Karena surga itu mesti milih antum. Taunya kan Firdaus saja. Padahal surga dibagi 4. Surga bersama Nabi SAW. Ya, ada surga yang di taman surga. Ada surga seluas langit dan bumi. Ada surga kelas biasa. Mana yang antum pilih? Di situ ada turunan. Dari Aden sampai dengan Firdaus ada semua. Nanti keluarkan amalan-amalannya. Baik, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ustaz, salam. Apa makna sebenarnya dari ihdinas siratal mustaqim? Taib. Ihdinas siratal mustaqim. Kita lihat tafsiran-tafsiran para ulama di sini. Ada tafsiran dekat, ada tafsiran jauh. Tafsiran dekat itu sesuai dengan tekstual ayatnya. Tafsiran jauh dilihat dari konteks dan qarinah keterkaitannya. Tafsiran dekat ihdinas siratal mustaqim. Tafsirkan ayat ketujuhnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Ihdina, ya Allah berikan kami petunjuk. Berikan kami hidayah. As-siratal mustaqim, yang hidayah itu lurus, bening, tidak berbelok. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang hidayah itu pernah disampaikan dan mendapatkan kenikmatan dari orang-orang sebelum kami, dan dengan itu jagalah kami supaya tidak berbelok ataupun masuk dalam golongan orang-orang tersesat dan orang-orang yang diadab. Para ulama pertama mengartikan hidayah ini pertama dengan Islam. Islam. Karena ketika hidayah disebutkan dalam Al-Quran, yang pertama menunjuk pada Islam. Hidayah jika disebutkan pertama menunjuk pada Islam. Di satu. Yang kedua, hidayah juga bisa disebutkan menunjuk pada kekuatan iman. Kekuatan iman. Kalau yang ini belum masuk Islam, maka jadi Islam. Seperti tadi Musa diutus pada Fir'aun. Seperti Muhammad SAW diutus pada umat manusia. Kalau yang ini sudah Muslim, tapi ditambah keimanannya. Contohnya Quran, surah ke-18, ayat ke-13. Paling kiri di pertengahan. Antum pernah dengar Ashabul Kahfi? Sudah beriman belum? Sudah. Lihat ayatnya. Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Mereka itu para pemuda yang sudah beriman kepada Rabbnya. Imannya sudah ada. Ketika imannya dijaga dan terus mendekat kepada Allah, wazidnahum huda, kami tambahkan hidayah. Zidnahum huda, hidayah ditambahkan, imannya dikuatkan lagi. Di ketika beriman dikejar-kejar, dia pertahankan imannya. Begitu dia pertahankan imannya, kemudian masuk ke dalam gua, Allah tambahkan lagi kekuatan iman. Semakin mendekat, semakin mendekat, semakin mendekat. Baik. Tiga, ada jenis hidayah, bentuknya amal soleh. Jadi kalau orang diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, artinya diberi jalan untuk beramal soleh. Petunjuk untuk mengerjakan amal soleh. Dalilnya Quran surah kedua misal Al-Baqarah, dari ayat kedua sampai ayat kelima. Lihat. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Hudan, hidayah diberikan pada orang takwa. Siapa orang takwa itu? Orang yang tergerak mengerjakan amal soleh dengan imannya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Lihat, wa bil akhirati hum yuqinun. Orang-orang yang salat, orang yang infak, orang yang baca Al-Qur'an disebut oleh Allah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Ayat 5-nya, ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka itu mendapatkan hidayah dari Rabbnya. Makanya antum ketika, maaf ya, kalau kita mendapatkan hidayah dari Allah, maka seluruh tubuh kita akan tergerak beramal saleh. Bisa, di antara makna hidayah penambahan iman. Apa fungsi mata? Melihat. Tuh, sudah keliru. Mata itu bukan melihat. Mata itu fungsinya bukan melihat. Kalau cuma melihat, kambing melihat. Elang melihat. Dan saya sering katakan mata elang lebih tajam daripada mata antum. Elang naik ke udara, di langit dia melihat anak ayam, kelihatan oleh dia, diterjang, diambil. Antum naik pesawat ke udara, anak antum gak kelihatan di bumi. Tapi mata elang tidak dihisap, mata antum dihisap. Quran surah 17 ayat 36. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Telinga, pandangan, apa yang kita fikirkan akan dihisap oleh Allah. Karena mata kita dihisap, fungsi mata kita bukan melihat. Fungsi mata kita melihat yang baik-baik. Quran surah 24 ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Kullil mu'minin. Lihat, ketika fungsi mata disebutkan, imannya dulu disebutkan. Katakan pada pria-pria yang merasa punya iman. Siapa yang punya iman? Yang mendapatkan hidayah. Karena bagian dari hidayah adalah memberikan kekuatan iman. Lihat, hidayah masuk lewat mata. Iman masuk lewat mata. Ketika iman masuk lewat mata, yaghuddu min absarihim. Maka dia akan palingkan dari yang tidak baik. Menurut Allah. Makanya mata orang yang mendapat hidayah itu ketika melihat yang baik-baik cepat bergerak. Coba lihat. Di antara sekian orang yang lewat di jalan, ditampakkan oleh Allah melihat masjid, melihat orang, melihat sekian. Berapa di antara yang melihat itu yang tergerak untuk datang ke masjid? Yang paling aneh begini, antum kerja nih. Tiba-tiba di jalan, begitu mau pulang, azan. Begitu lewat kok lewat masjid dan antum lihat orang sholat. Pertanyaan saya, mudah bagi Allah mengarahkan antum ke tempat lain yang tidak melihat orang sholat. Kenapa anda dibawa ke situ melihat orang sholat? Artinya Allah menginginkan anda dapat hidayah lewat mata anda. Itu poinnya. Diberbahagialah kalau anda sering diarahkan pada yang baik-baik. Dulu di Amerika, itu ada dua mahasiswa. Satu muslim, satu non-muslim. Yang muslim sering berdakwah dengan akhlaknya. Dan dia sering lihat yang baik-baik. Channel One dia putar. Satu kali acara sholat isya di Mekah. Imamnya Syekh Sudais. Dia iseng tanya pada kawannya non-muslim. Perhatikan kalimatnya. Menurut kamu, berapa banyak orang ada di situ? Masjidil Haram. Kanon muslim, saya kira 5.000, 50.000 lah. Kata temannya, di situ setidaknya ada 500.000 sebelum dibongkar. Kata yang muslim, berapa lama waktu dibutuhkan untuk membuat mereka semua rapi seketika? Kata yang non-muslim, saya kira dibariskan satu-satu. Perhatikan kata yang muslim, saya akan tunjukkan pada anda, tidak sampai 5 menit semua baris rapi. Kanon muslim ini, saya tidak percaya. Kata yang muslim, lihat. Itu iqamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah. Yang tawaf berhenti semua. Rapi menghadap. Belum satu menit dah bengong. Tunggu, tunggu. Jangan dulu bengong. Begitu Syekh Sudais memulai. Istau. Istaqimu. Empat. Rapi. Tegak semua. Begitu takbir. Allahu Akbar. Semua takbir seketika. Gak sampai 5 menit. Tiba-tiba hidayah masuk lewat mata. Tuh pertama Islam. Dia berkata, perhatikan perkataannya. Tolong tunjukkan pada saya bagaimana caranya masuk Islam. Karena agama ini bukan buatan manusia. Nonton sholat isya dapat hidayah masuk Islam. Yang paling aneh, sudah masuk Islam, diajak sholat isya, gak berangkat. Itu poinnya. Hidayah masuk lewat mata. Makanya mata orang dapat hidayah, itu lihat yang baik-baik cepat. Yang tidak baik dia palingkan. Lihat handphone, tayangan gak baik, dia palingkan. TV, gak ada acara yang gak bagus. Gak bagus, pindah channel. Majalah, gak ada yang dibawa yang gak baik-baik. Yang baik semua. Baik, baik, baik, baik. Makanya kalau antum sering lihat yang baik-baik, yang halal-halal, yang haram, antum gak akan peduli. Seorang suami yang selalu menatap istrinya yang halal, maka matanya tidak akan pernah diarahkan pada yang haram. Demikian pasangan. Demikian kehidupan. Dan cepat, bahkan istighfar dia. Kalau dia sudah jadi penghuni surga, lisannya cepat istighfar. Quran surah ketiga, ayat 133. Wasari'u ila maghfirah. Perhatikan, ada calon penghuni surga seluas langit dan bumi, orang takwa, itu cepat beristighfar. Begitu dia lihat tayangan yang tidak baik, dia palingkan. Lisannya istighfar, astagfirullah. Dan cepat. Antara lisan dengan mata itu seimbang. Palingkan astagfirullah. Gak ada yang terlambat. Astagfirullah. Nah itu belum. Jelas ya? Ihdinas siratal mustaqim. Bisa dipahami sebagai bimbingan dari Allah. Supaya mendapatkan keislaman. Bisa peningkatan iman. Bisa peningkatan amal saleh. Ya, bisa petunjuk pada yang baik-baik. Ihdinas siratal mustaqim. Yang tidak berbelok. Yang lurus. Yang baik. Yang tegas. Yang nyaman. Dan inti paling besar itu Al-Quran. Di tafsir surat Al-Ladina Amta Alayhi bin Ghairi Maghdubi Alayhim ditafsirkan di Quran surah keempat ayat 69. Yaitu ada para nabi. Ula'ika ma'alladina an'amallahu minan nabiyina wassiddiqina wassyuhada wassalihin. Jadi kalau antum ingin seperti orang-orang mendapatkan hidayah, ikuti manhaj para nabi, ikuti orang-orang saleh, ikuti jejak para syuhada, ikuti orang-orang jujur. Maka bagaimana caranya? Wa may yuti'illaha war rasul. Ikuti Allah dan Rasul. Itu caranya. Ya. Jadi asal katanya sebetulnya kalau cara bahasa tafsiran ini tidak dekat kepada tunjukkan jalan yang lurus. Ya. Tapi itu kadang sering dipakai. Saya pernah tugas di Saudi di Mekah tahun 2010. Itu ada sebagian jemaah yang sesat dari maktabnya. Tapi saya yakin bukan orang Medan. Ya. Kemudian dia bingung kembali, gak tahu jalan. Lihat askar Saudi, dia gak bisa bahasa Arab. Askar gak bisa bahasa Indonesia, gak nyambung dua-duanya. Maka dia teringat ayat ini, Masya Allah. Pak, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Askarnya gak bisa bahasa Indonesia, pakai bahasa Arab gak nyambung-nyambung. Paling cepat askarnya teruskan ayatnya. Siratal ladina anamta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Assalamualaikum. Ustaz, tolong bagi ilmu untuk cara menghadapi fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal ada dua. Ada Dajjal dan Masih Dajjal. Dajjal misal, ada Masih Dajjal. Beda. Kalau Masih Dajjal itu makhluknya, tanda akhir zaman. Kalau Dajjal disebutkan itu biasanya sifat-sifat yang menyerupai sifat Dajjal. Contoh, kita ambil misalnya di hadis riwayat Muslim. Di kitabnya halaman 111, jilid pertama. Posisi paling kiri sebelah atas bab yang keempat hadis nomor 6 riwayat hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kalau ingin mirip punya cari syarah Sahih Muslim syarah Imam An-Nawawi. Saya punya 9 jilid warna biru dongker cetakan tahun 2002. Saya beli 26 Juli di Husainiyat di Mesir cetakan Darul Hadis. Lihat baik-baik hadisnya. Sayati akan datang alaikum pada kalian semua di akhir zaman, di akhir-akhir masa kehidupan, dajjaluna kadzabun, disebutkan dajjal jamak lagi bentuknya, para dajjal, dajjal kadzabun, yang terbiasa berdusta. Baik, apa dustanya? Ternyata bukan urusan dunia. Kalau dusta urusan dunia, zaman jahiliyah juga sudah ada. Coba lihat, orang jahiliyah dusta, makanya turun ayat wailul lil mukadzibin, celaka para pendusta. Orang jahiliyah curang dalam bisnis, turun ayat wailul lil mutaffifin. Bukan urusan itu. Dustanya, yuhadditsunakum bima lam tasma'uhu wa la yasma'unahu aba'ukum. Mereka akan banyak berdusta tentang urusan agama kalian. Mereka pandai bicara kepada kalian, menyampaikan sesuatu yang kelihatan benar, padahal itu begitu mengagetkan. keluar dari tuntunan agama. Jangankan engkau yang kaget saat mendengarnya, orang dulu pun kalau ikut dengar, ikutan kaget. Ikutan kaget. Nah teman-teman, di antara makna Dajjal itu membuat fitnah. Fitnah yang mengeluarkan orang dari keyakinan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ada kata Allah, itu bukan bentuk Dajjal aslinya, tapi sifat-sifatnya. Baik, saya mau tanya pada Anda. Kalau seseorang membuat kagum, membuat suatu dahsyat bisa mempengaruhi, pintar atau bodoh? Pintar. Makanya ada yang menafsirkan hadisnya salah satunya, orang-orang pintar. Tapi dengan kepintarannya dia bicara masalah-masalah agama, tapi tidak ada ilmu di dalamnya, malah mengeluarkan orang-orang dari keyakinan kepada Allah. Maka kalimatnya bisa membuat orang kaget. Jangankan orang itu, kata Nabi, orang dulu pun kalau dengar, itu akan ikutan kaget. Contoh. Quran surah kedua Al-Baqarah, ayat 204 sampai 207, paling kiri sebelah atas. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya wa yashhadu Allah 'ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisab. Di antara manusia ada orang yang kalau bicara kata-katanya menarik, retorikanya cantik, kadang-kadang bawa ayat-ayat Allah, tapi hati-hati mereka itu musuh yang paling jahat. Pernah dengar kalimat ini? Semua agama itu sama. Ya, sama. Menuju pada Tuhan yang satu. Mengajarkan pada kebaikan. Semua agama sama bedanya. Pernah dengar kalimat itu? Saya pertama dengar, kaget Pak. Kan waktu ada bukunya Fikih Lintas Agama, itu saya beli, saya lihat Allahu Akbar. Ulama caci maki, Imam Syafi'i caci maki, macam-macam caci maki. Ambil potongan ayat-ayat Quran. Saya pikir ini siapa ini orang? Begitu saya ingat hadis ini, saya baru sadar Allahu Akbar. Kita bermohon kepada Allah kebaikan. Jangankan kita, kalau orang dulu termasuk jahiliyah dengar kalimat ini, ikutan kaget. Saya kasih contoh begini. Dulu beberapa utusan pemuka datang pada Nabi malam-malam. Mereka, ya Muhammad SAW, kita memang beda. Lihat kalimatnya, kita memang beda. Di, mereka sebodoh-bodohnya orang jahiliyah masih ngaku kita beda. Hanya perbedaan kita tidak harus menjadikan kita berselisih. Gini aja deh, kami malam ini nyembah Tuhan kamu, kamu besok nyembah Tuhan kita. Setelah kalimat ini keluar, turun satu surah. Kulia ayyuhal kafirun. Katakan, hei orang-orang kafir. Kafir itu dari kata kafara. Kafara. Diserap ke dalam bahasa Inggris di kafir. Ya, bahasa Inggris banyak yang mengambil dari bahasa Arab. Gula. Sugar. Dari sukar. Coffee. Kafi. Kahwa. Dari kahwa. Kucing. Cat. Dari kittun. Kittun. Itu kucing rumahan. Ya, kittun. Kalau kucing liar, hurrah. Kecilnya Hurairah. Kittun, kucing rumahan. Diambil cat. Sekarang jadi kitty, kucing rumahan. Hello kitty. Jadi spray, jadi bantal, jadi macam-macam. Ya? Tapi, kembalikan. Kafar, kafar, ketutup. Yang tertutup. Orangnya kafir yang menutup diri. Jadi misal, ini misalnya spidol. Begini, ini kafar, ada kafar, tertutup. Buku ada kafarnya, isinya tidak bisa kelihatan. Kalau saya sengaja menutup diri supaya tidak kelihatan, saya balik ke sini misalnya. Kelihatan saya, ada penampakan, ya kan? Nah itu, nah ini kafir, kafir, orangnya kafir, kafir itu yang menutup diri, sopan bahasanya. Makanya ketika orang Arab ini orang Arab fasih, paham bahasa Arab, ngerti bahasa Arab, dipanggil kafir oleh Quran, mereka gak marah. Kenapa? Bahasanya sopan. Hei orang-orang yang masih menutup diri dari hidayah, kami memang masih menutup diri kok. Maaf saya lompat sebentar, saya gini, zaman ini agak aneh sebetulnya. Ada orang Arab, asli Arab, paham bahasa Arab, paling fasih bahasa Arab. Disebut kafir, gak marah. Orang sekarang kan orang Arab, gak tahu bahasa Arab, gak fasih bahasa Arab, disebut kafir. Apa? Masya Allah. Kita masih lembut, Pak. Kita tuh halus, Islam tuh halus. Ya. Jadi mohon maaf, antum tuh makhluk halus sebetulnya, lembut. Baik, lembut, baik, kata-katanya baik. Kalau antum kasar, antum bukan muslim antum. Makanya sama orang lain lembut. Kita pun kalimat-kalimatnya lembut, coba bandingkan. Saya punya koleksi beberapa kitab yang lain, tapi gak perlu saya sebutkan. Di sana orang yang tidak sekeyakinan itu disebut dengan domba, tersesat lagi, domba-domba yang tersesat. Kita masih halus tuh, menggunakan kata kafir. Tapi ini perbandingan, kalau tidak sepakat kita dialog ya. Dia jangan cepat marah, bisa pulang dari sini jadi tersangka lagi gitu. Nah sekarang lihat, kata orang jahiliyah ini, kita memang beda. Sejahiliyah-jahiliyahnya dia mengatakan kita beda. Kenapa ada orang pintar yang setelah keluar dari jahiliyah dia mengatakan semua agama sama? Itu kalau kedengaran orang jahiliyah ikutan kaget mereka. Sebodoh-bodohnya orang jahiliyah mengatakan kita beda. Makanya ketika risalah Islam datang, mereka merasa ini beda. Ada perbedaan. Ada penolakan dari mereka karena berbeda. Orang sekarang tiba-tiba, Masya Allah. Saya katakan kepada Anda, maaf ya. Yang bilang semua agama sama, itu pintar atau bodoh? Oh, baik. Gelarnya ada enggak? Mana ada orang bodoh punya gelar? Lihat S1, S2, S3, Masya Allah, sampai S-nya banyak, dingin, dan macam-macam. Belajar keluar dan sebagainya, tiba-tiba pulang-pulang mengatakan semua agama sama. Baik, ini menunjukkan ada sesuatu yang salah di situ. Nah, sifat-sifat ini disebut oleh Nabi SAW, semuanya sifat-sifat yang tidak baik, yang hanya dimiliki oleh Dajjal. Makanya pada orang-orang seperti ini, kita didorong oleh Al-Quran untuk bisa, satu, Quran surah keempat ayat 140. Ingat, bukan mencela, bukan menghina, bukan macam-macam. Lihat ayat Qurannya. Waqad nazzala 'alaikum fil kitab. Telah tetap ketentuan dalam Al-Qur'an. Quran surah keempat ayat 140 paling kiri sebelah bawah. Awas ya, jangan dipotong kalimat saya. Saya tidak menyebut mereka dengan Dajjal. Awas, hati-hati. Muncul tag di dalam YouTube misalnya, Ustaz Adi, Dajjal. Masyaallah, munculin ini. Tidak. Lihat, saya turunkan sampai yang terakhir. Lihat, Quran surah 4 ayat 140. Waqad nazzala 'alaikum fil kitab, telah tetap ketentuan dalam Al-Qur'an. An idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha. Kalau ada orang-orang yang mengingkari isi Al-Qur'an atau mengolok-olok isinya. Mengolok-olok, mengingkari macam-macam, membelok-belokkan dan sebagainya sampai ke level yang tadi. Lihat baik-baik. Fala taqudu ma'a. Satu, kata Qur'an, cukup jangan buang-buang energi untuk mencela, membuli dan sebagainya. Cukup tinggalkan mereka. Sudah. Antum terlalu buang energi antum yang mahal. Lebih baik kalimat antum dipakai baca Al-Quran. Tulisan antum tulis status yang baik-baik daripada merespon mereka. Gak ada kerjaan. Jangan kasih panggung kata Al-Quran. Ceramah gak usah diundang. Bukunya gak usah dibaca. Radio gak usah didengar. Gak usah didengar. Isolasi dulu. Dan hebatnya Al-Quran memberikan sikap demikian. Bukan untuk merendahkan yang dimaksudkan. Supaya dia sadar. Saking sayangnya Allah. Hatta yakhudhu fi haditsin ghairi, sampai dia sadar bahwa dia diisolasi orang lain itu karena ada yang menyimpang dari dirinya. Saking sayangnya Allah, tetap diberikan hidayah, cuman mau ngambil atau enggak. Sampai dia tobat, kata-katanya baik, baru kita kemudian ambil kebaikan-kebaikan darinya. Jadi kalau ada yang demikian disebut oleh Nabi sebagai sifat-sifat Dajjal, sifat itu harus kita keluarkan kalau kita sayang dengan saudara, kita doakan dia tapi tinggalkan semua hal yang terkait dengan dia. Tinggalkan. Innakum idzam mithluhum, kalau antum ikuti mereka, dengarkan pernyataannya, ikut kelasnya, baca bukunya, lama-lama antum seperti mereka juga nantinya. Salat enggak dikerjakan. Azan di tempat ibadah orang lain, tiba-tiba belajarnya ke tempat yang ini aneh. Negara kita itu menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beribadah. Kita harus hormati yang lain. Cuman di Islam enggak boleh ada kaidah, jangan paksa. Quran surah 2 ayat 256 paling kiri sebelah bawah. La ikraha fid din. Antum enggak boleh paksa orang lain pindah agama. Gak boleh, dosa itu. Kita tawarkan yang baik-baik. Tapi kita pun diminta oleh Al-Quran untuk zero tolerance. Toleransi tertinggi adalah biarkan orang lain dengan kepercayaannya masing-masing. Lakum dinukum waliyadin. Tapi kita dakwahi dalam kebaikan. Mau ikut, alhamdulillah. Tidak ikut, gak apa-apa, gak boleh paksa. Dan setiap orang yang beragama dijamin oleh undang-undang negara kita. Pasal 29, ayat 1-2. Ayat 2-nya, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Kita saat beribadah kepada Allah, keyakinan pertama, yakin Islam yang paling benar. Itu ibadah tertinggi kita. Ibadah lisan. Turun Quran surah 3 ayat 19, paling kiri sebelah atas. Inna dina indallahin Islam. Makanya ketika seorang mengatakan Islam yang paling benar, satu, dibenarkan oleh Quran, dijamin oleh undang-undang. Tidak salah untuk mengatakan Islam yang benar. Jadi kalau ada orang pintar mengatakan di sini, bukan cuma Islam yang benar, dia orang bodoh. Dia orang bodoh. Kalau dia muslim ya, kalau dia muslim. Dia orang bodoh. Kenapa? Satu, dia tidak mengerti Al-Quran. Yang kedua, dia melanggar undang-undang. Kenapa antum melarang seorang muslim untuk meyakini itu yang benar? Kita pun gak boleh paksa kalau orang Kristen mengatakan Kristen yang benar. Hindu mengatakan Hindu yang benar. Itu keyakinan dia. Tugas kita cuma berdakwah, menyampaikan risalah. Mana di antara kebenaran itu yang menuju kepada Tuhan yang paling benar? Sampaikan kebaikan. Tapi ketika seseorang muslim mengatakan cuma Islam yang benar dan dipersoalkan itu, artinya satu, dia tidak mengerti Al-Quran. Yang kedua, dia melanggar undang-undang. Dan yang paling dahsyat disebut oleh Al-Quran, kalau antum ikutan yang seperti itu, lama-lama iman antum luntur, antum hilang kemudian keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti itu disebut oleh Quran langsung dengan munafik dan akan masuk neraka jahanam yang pertama kali. Jadi penghuni neraka jahanam bukan orang kafir pertama kali, orang munafik. Lihat ayat ujungnya. Innallaha jami'ul munafiqin wal kafirin fi jahannam jami'a. Maka Allah akan himpun orang munafik ini bersama orang kafir di neraka jahanam. Munafik disebut dulu baru orang kafir, neraka jahanam. Ya, maaf ya kalau urusan akidah saya tegas ya. Saya tidak ingin ada sahabat-sahabat saya, saudara saya kemudian terperosok dalam keburukan. Karena itu kalau ada yang menyimpang seperti itu, jangan dulu kita keluar kalimat yang tidak bagus. Tidak, kita doakan, solasi, arahkan pada kebaikan. Dia ikut, alhamdulillah. Tidak ikut, biar itu yang terbaik. Jelas ya? Halo, kenapa tegang begini? 7 menit lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada seorang perempuan yang pernah menikah. Tapi akhirnya dia bercerai. Alias dia janda. Kemudian dia menikah lagi, kawin lari. Capek. Orang menikah itu dia makan, dikawin sambil lari, bingung saya. Tidak disyariatkan kawin lari itu. Penghulunya juga bingung. Saya nikahkan engkau, Masya Allah. Saya terima nikahnya. Ada-ada aja. Dan kadang manusia itu dikasih yang nyaman, pilih yang susah. Dan dia dinikahkan oleh orang lain, sedangkan wali sahnya masih ada. Bagaimana hukum menikah seperti itu? Tuh. Teman-teman sekalian, pernikahan itu diikat oleh beberapa ketentuan. Ketentuan-ketentuan dimaksud ada yang menjadi rukun. Di antara rukun-rukun itu, pertama ada yang menikahnya, laki-laki, perempuan. Jadi kalau menikahnya itu laki-laki, laki-laki, perempuan-perempuan jelas tidak sah pernikahannya. Kedua, ada wali nikah. Wali nikah itu bagi yang masih gadis itu mutlak, mutlak bagian terdekat dari dirinya. Orang tua, ayah masih ada. Kalau ada itu ayah. Tidak ada kerabat terdekatnya, pamannya, kakaknya, atau adiknya, atau yang paling dekat. Dan wali ini fungsinya bukan hanya menikahkan, tapi menjadi jalur konsultasi jika ada hal-hal terjadi di rumah tangganya. Karena itu wali akan memberikan perlindungan pada perempuan supaya berpikirnya matang. Quran surah kedua ayat 221, paling kanan sebelah atas. Wala tunkihul musyrikin, wala tunkihul musyrikati hatta yu'minna. Jangan kamu laki-laki menikah dengan perempuan musyrik sampai mereka beriman. Wala amatun mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Perempuan mukmin yang biasa-biasa saja lebih baik dibandingkan dengan musyrik walaupun dia memikat hati. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Lihat-lihat kalimatnya. Kalau menuju pada laki-laki, kata Quran jangan menikah. Tapi untuk perempuan, jangan nikahkan anak perempuanmu. Wala tunkihul musyrikin, jangan nikahkan anak perempuanmu kepada pria musyrik. Jadi yang dituju itu walinya. Ayat ini tegas kata para ulama menunjukkan bahwa jika ada perempuan, gadis, ya ini gadis belum masuk ke janda, gadis khususnya akan menikah, maka tidak sah pernikahannya sebelum kemudian dia diputuskan oleh walinya. Putuskan itu maksudnya bukan memutuskan pernikahan dan sebagainya, membimbing pernikahan dia menjadi wali darinya. Jadi tidak boleh dia menikahkan dirinya sendiri. Supaya dijaga kehormatannya, dijaga dia, dan apa fungsi terbaiknya? Quran surah keempat ayat 35, paling kiri di pertengahan. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kalau di rumah tangga terjadi cekcok luar biasa yang menjadikan tidak bisa diselesaikan oleh kedua suami istri itu, maka konsultasilah kepada wali, hakim yang paling bijak. Siapa yang paling bijak? Yang paling bijak, yang paling bagus adalah yang Anda tunjuk jadi wali yang menikahkan Anda. Karena itu yang paling dekat dengan Anda, yang paling mengerti Anda. Makanya ketika seseorang menikahkan, itu hati-hati. Bukan cuma mengatakan, saya nikahkan kau begini-begini, tapi ketika punya persoalan, dia harus jadi bagian dari itu untuk konsultasi dan sebagainya. Makanya saya ingatkan pada perempuan-perempuan, jangan anggap enteng wali, yang penting nikah. Tidak. Oh, walinya siapa? Pengennya sih wali songo. Oh, wali gak bisa. Dia bisa. Dia wali, wali bagian kerabat Anda. Jadi jangan anggap enteng, Anda sudah kawin lari, capek, gak ada wali dan sebagainya gitu kan. Repot. Itu ini bagian pertama. Tapi kemudian ada mahar, mahar. Kemudian saksi, minimal dua orang saksi di tempat yang sama. Kalau ini terjadi maka sah pernikahannya. Tapi sekarang statusnya bagaimana dengan janda? Sebagian ulama mazhab mengatakan seorang janda maka dia tidak harus minta izin kepada wali atau keluarga terdekatnya, baik ayah, ibu dan sebagainya. Dia punya hak karena pernah menikah, dia punya hak di situ untuk bisa mengajukan pernikahan, sekalipun kemudian tidak harus izin dari keluarga terdekatnya. Tapi tetap pengetahuan dengan kerabatnya, wali dan sebagainya, itu harus ada. Komunikasi, kebaikan-kebaikan dan sebagainya. Kenapa? Karena khitabun nikah, perintah pernikahan itu tujuan utamanya melahirkan sakinah. Quran surah ke-30 ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Orang menikah itu supaya tenang, bukan supaya gelisah. Jadi kalau antum belum menikah aja sudah gelisah, ada yang salah dalam cara menikah antum. Bagaimana antum bisa menikah dengan tenang kalau cara menikahnya aja menimbulkan kegelisahan? Makanya sekalipun para perempuan yang sudah pernah menikah punya hak misalnya secara pribadinya untuk dia bisa menikah dengan yang dia pilih, tapi tetap tidak mengurangi dua hal. Dia harus berkonsultasi, dia tanyakan, dan dia minta perwalian. Jadi tidak mengugurkan hak walinya. Cuman dia punya hak untuk menikah, mengajukan pernikahan, tapi tetap tidak mengugurkan hak walinya. Dia harus dinikahkan oleh orang lain. Siapa itu? Kalau ada kerabat terdekat, ambil kerabat terdekat. Kalau kemudian kerabat terdekat tidak ada, silakan cari wali-wali hakim yang bisa mewakilinya. Dari KUA atau yang lain-lainnya. Tapi maaf sekali lagi, kalau terjadi pernikahan yang seperti tadi, nikahnya sah kalau rukunnya terpenuhi, tapi dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikahnya sah, tapi dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan saran saya sederhana. Datangi orang tuanya, datangi kerabatnya, ya, kemudian minta restunya, minta maafnya, dan mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan. Tapi ada kasus yang dibenarkan pernikahan seperti itu jika memang kondisi-kondisi dari wali terdekatnya, satu, menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Ada ancaman yang membahayakan bagi agama dan kepercayaannya. Misal, dia beda agama, seorang anak. Kemudian ketika dia pindah agama, dia mau menikah, diancam oleh orang tuanya. Kalau kamu kemudian mau saya jadi walinya, kamu harus kembali kepada agama kamu. Kalau tidak kamu begini atau menghadapi siksa, maka dia boleh meninggalkan itu, kemudian dia menikah dengan apa yang ia pilih dan menjadikan yang lain sebagai walinya. Misal ustaz tertentu atau dari KUA atau sebagainya. Saya tidak tahu kasus spesifiknya yang mana ini yang dimaksudkan. Kalau misalnya, mohon maaf, yang dimaksudkan yang pertama, maka saran saya supaya bisa kembali kepada walinya, kemudian dia meminta maaf dan bersama-sama beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nikahnya sah sepanjang rukunnya terpenuhi, tapi sekali lagi dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, di rumah tangga, hadis Al-Bukhari, buka di Al-Adabul Mufrad paling kanan sebelah bawah, ridha di rumah tangga jika orang tua masih ada, salah satunya ditentukan oleh ridhonya orang tua. Ridallahi fi ridal walidi wa sukhtullahi fi sukhtil walid. Allah taala alam bisawab. Bolehkah bermanja-manja dengan Allah? Terakhir, apa yang dimaksud bermanja-manja? Kalau yang dimaksud bermanja-manja dalam urusan positif, misal manja-manja dalam urusan ibadah, sangat dibolehkan. Misal tahajud, ya, ditingkatkan. Bahkan selevel Umar bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, menantu Nabi, orang paling kaya, asetnya ada sampai hari ini, menikah dengan dua putri Nabi, satu meninggal, satu nikah lagi dengan satunya lagi. Kemudian orang paling pemalu, kata Nabi, malaikat Jibril malu melihat Uthman radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi masya Allah, kekayaan, status yang tinggi di surga bersama Nabi tidak mengurangi kemuliaan beliau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran, cetakan Darul Kutub Al-Islamiyah warna merah marun halaman 38, paragraf pertama, baris 1 sampai 2 paling kanan sebelah atas. Kata Imam An-Nawawi, kalau malam-malam bermanja-manja dalam tahajudnya sampai bisa tahajud khatam Al-Quran. Khatam Al-Quran. Sahabat Nabi dekat dengan Nabi menikah dengan dua putri Nabi, paling pemalu malaikat Jibril turun malu kepada Uthman. Tahajudnya bermanja-manja sampai khatam Al-Quran. Antum sahabat Nabi bukan, dekat dengan Nabi bukan, tidak menikah dengan putri Nabi, kekayaan antum tidak sekaya Uthman, malaikat turun tidak malu melihat antum. Masya Allah, coba lihat tahajud antum, baca Al-Quran, lihat sahabat-sahabat Nabi. Ya, ada yang lain, misal Abdullah bin Mas'ud, ketika baca Quran bermanja-manja dengan bacaan Qurannya, sampai ketika nikmatnya baca Quran, malaikat turun, bergerak, angin tiup kencang, badai, tiba-tiba masya Allah, beliau diam, baca, gerak lagi, bingung, datang pada Nabi, diadukan. Atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Atadri, tahukah engkau, ya Abdullah, ketika engkau sedang baca Al-Quran, saking bagusnya bacaan Quranmu, turun malaikat ingin mendengarkan bacaan Quranmu. Banyak yang turun. Masya Allah, bermanja-manja dengan bacaan Al-Quran. Karena itu seperti Abdullah bin Mas'ud, cuma satu di muka bumi. Bayangkan kalau Semedan baca Qurannya seperti Abdullah bin Mas'ud, hancur semua Medan ini, turun malaikat. Makanya saat antum baca Quran, gak ada yang turun malaikat. Cuma dicatatkan pahala antum insya Allah. Jadi silahkan bermanja-manja dalam urusan positif, tapi manja-manja dalam maksiat itu yang kita jauhi. Di maksiat antum jauhi, Allah tidak sukai. Mulai hari ini, ayo kita kembali pada Quran. Jadi orang baik dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan itu insya Allah mengantarkan kita ke surga bersama keluarga kita. Ya, jadi saya tidak ingin dengar ada pengusaha dari sini jadi tidak baik. Baik, jangan terima hal yang tidak benar. Masuk ke ruang kerja, ada tiba-tiba uang, Pak, 10 juta Pak. Dari mana? Ya, untuk Bapak lah, maaf, tangan saya sudah baik. Jari tahiyat saya tidak akan pernah menerima maksiat. Ambil, masya Allah. Pak, 100 juta Pak. Ya, saya istikharah dulu. Masya Allah tidak. Semua baik. Cukup ya? Ya, sudah jam 8 ini ya. Ada hak dari ustaz-ustaz lain untuk meneruskan. Saya kira saya cukupkan dulu teman-teman sekalian. Saya mau infokan barangkali satu. Saya bersyukur pada Allah dengan kehadiran kita semua. Dan tolong tunjukkan keteladanan Islam yang baik. Pulang dari sini tertib yang rapi. Jangan ganggu orang-orang lainnya. Bantu dari aparat pemerintahan ya. Dari polisi, dari TNI, macam-macam. Supaya kerja mereka juga kita ringankan. Itu sedekah dalam kebaikan kita. Yang kedua, saya berpesan, ayo kita berubah. Mulai hari ini jadi lebih baik insya Allah. Ya, karena itu siapapun ustadz yang mengajarkan kebaikan, ambil ilmunya. Kalau ada yang tidak mendekatkan pada Allah, tinggalkan, termasuk saya. Kalau apa yang saya sampaikan tidak membuat Anda dekat dengan Allah, tinggalkan saya. Ambil pendapat ustaz-ustaz lain lebih baik. Dan tinggalkan segala perselisihan dan sebagainya, karena itu tidak akan meningkatkan status derajat antum, kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ambil ilmu ustaz lain, dapatkan kebaikannya dan tinggalkan segala yang buruk. Insyaallah antum lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bulan depan kami insyaallah ada siaran yang khusus. Kalau tidak tertukar nanti tanggalnya 17 Desember. Bulan depan kita akan ada di Istiqlal, itu khusus hari kembali kepada Al-Qur'an. Kami akan bagikan mushaf gratis dan kami akan ajarkan pada saat itu dengan para huffaz kami akan undang, yaitu bagaimana menghafal Al-Quran dalam 30 hari dan menghadirkan Al-Quran dalam kehidupan kita sampai kita membawanya ke surga insyaAllah. Tempatnya di Istiqlal, kalau nanti ada keterbatasan insyaAllah kita akan tayangkan live lewat Akhir TV dan di situ nanti mudah-mudahan saya berharap kita menjadi ahli Quran insyaAllah. Antum kembali kepada Quran dan antum mendapatkan kebaikan si Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Tubna ilaika ya rabbal alamin taqabbal minna innaka antas samiu ad-du'a wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.